Alhamdulillah dalu niki kita sedaya saged sareng-sareng memperingati wiyosan dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian khol yaitu ha ingkang kaping kawan welas nggih. Kaping kawan welas. Niki kita sedaya mujudaken syukur memperingati lahiripun Kanjeng Nabi. Niki wis kabeh teko napa dereng? Sampun. Nggih. Ya aja kalah ngoten niki. Memperingati Maulid Nabi niku mboten wong tempel tok. Syukur Maulidin Nabi niku mboten wong tempel tok. Nggih mboten nameng tiyang Jawa tok, nggih mboten nameng tiyang Indonesia tok. Ning acara Mauludan ngeten niki acarane wong sak donya. Awak dhewe aja kalah nek iso nggih. Tiyang Turki niku nek Mauludan men tak kandhani. Maos Maulid niki milai bakda subuh tekan jam 10 bengi. Duku tiyang Turki. Lah, saking syukure ing angsal nikmat iman saking Allah lantaran lahire Kanjeng Nabi. Bakda subuh niku pun maos Maulid, pas salat subuh tit maos Maulid dugi jam 11 dalu mandek salat. Salate nggih teng ngriku sareng-sareng. Iku tiyang Turki. Dipun pusataken teng lapangan Istanbul. Sing dugi tiang kalih dosa juta. Sampeyan iso bayangno wong 20 juta. Ngelumpuk maos Maulid milai ba'da subuh tekan jam 10 bengi terus ramene kaya napa. Sabare maos Maulid niku pun sembar teng dalan-dalan. Nah, teng dalan-dalan niku pun tersedia beraneka jajanan dan makanan sak blengeri sak puase anggene mak sing gadah masakan gule ngedalke gule sing gadah masakan ingkung ayam ngedalke ingkung ayam sing gadah biryani ngetokno biryani sing gadah pizza ngetokno pizza mutur ki sing dodolan kolek ngetokno kolek olak sami mawon wong beda ek karo ak kolek niku nek mlebu nek metu kolak ngoten. Dalah kan niku panganan gratis. Mainan anak-anak disebar teng dalan-dalan, silakan make dan silakan menggunakan. Lah mangke nek sedaya panganan niku tesih turah nggih. Niku disebar teng hutan-hutan. Seluruh binatang hutan niku mangan medun gunung kabeh. Ngenteni panganane wong Turki. Sisuke kebun binatang dibuka sedaya gratis. Kewan-kewan dikei mangan sing enake. Enak. Penjara dibuka, sel-selipun tengahipun penjara diparingi meja besar, makanan paling enak lengkap tengkriku sedaya tahanan mangan bebas merdeka. Mboten peduli agamane napa. Pesta rakyat kembang api dangdutan lu Turki tuh salah ya. Iran Irak ini sami nempun Mulutan maos Maulid ini sak minggu maos Maulid solawatan ini seminggu mungkin nempun ngoten penjara sing maling rada kelas ringan ini diparingi remisi dikurangi masa tahanannya. Makanan disebar-sebar teng gunung-gunung, binatang-binatang gurun medun kabeh mangan panganan Mauludan. Teng Arab sami rumiyin. Tiang Makkah tumplek-blek tenggen lahire Kanjeng Nabi, tiang Madinah tumplek-blek tenggen makame Kanjeng Nabi. Mangke nek wis bar maos Maulid bar zikir medal teng dalan-dalan obor berserakan di mana-mana. Kesaksianipun Ibnu Hajar Al-Haitami Mangke terus nek tesih panganan niku tesih kuatah sing sisa dikirim teng setunggaling gunung namine Jabal Babun, gunung kang isine munyet utawa kethek perbatasan Makkah kali Madinah. Sedaya oleh mangan. Cuman sing teng Makkah Madinah kaya ngoten niku terus dilarang kali pemerintah. Sebab sinten mawon sing ngawontenaken maulid teng Makkah teng Madinah, hasilnya niku nangis. Nangis sebab kelingan putune Kanjeng Nabi sing dipateni kali Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah mateni Sayyidina Husain. Lah wong-wong niku keloro-loro lah ya wong Nabi apike kaya ngono kok ndi putuhe pateni karo Yazid. Akhirnya dikait-kait ke Yazid niki gara-gara kok iso wani mateni Kanjeng putune Kanjeng Nabi, sebab Yazid iki duwe getih. Getih saka ibuke niku getihe Kampung Najd. Sing mateni Sayyidina Ali Abdurrahman bin Mulzam niku ya wong Najd. Niki Kampung Kucluk teng mriko. Dilalah Ibnu Sa'ud Khadimul Haramain niku kampunge ya Kampung Najd. Mila akhire Muhammad bin Abdul Wahhab supaya ora diterus-terusno bahas Najd, nulis kitab Muallafat sing teng riku ngafiraken tiyang sing ngawontenaken maulid Nabi. Mila setuhune pemerintahan Saudi nglarang maulid Nabi lebih kepada pelarangan politik bukan pelarangan syar'i atau akidah. Mila hanya di Makkah Madinah tidak ditemukan upacara maulid Nabi, tapi di negara Islam yang lain terus, termasuk teng Cidnya. Cidnya ini widan mana, gendeng mana nek pun mulutan. Soalnya tiang Cidnya enggak ada tinggalan. Tinggalan apa? Tinggalan gelas. Gelas yang tahu didamel ngunjuk Kanjeng Nabi. Niku nek pun maulid ngeten iki diarak keliling kota. Seluruh pelosok negara ngarak gelase Kanjeng Nabi. Sing paling ngarep langsung dipimpin Presiden Kadirov. Kadirov teng ngarep arak-arakan ngene dipimpin. Lah sing bagian wingking persis kaya wong tempel kaya wong Demak. Cah nom-nom motore diblong nalpote. Ngang-ngang-ngang niku persis kula nek mulutan teng mriku guyu. Eh ngene ya carane wong mriki. Tiang Jogja ini mboten purun kalah nek pun mulutan. Pasar malam 2 bulan berturut-turut dangdutan, Jermulin, lumba-lumba. Terus mangke nek pun wayah mulutan sesuk wonten niku wayahe ngetokno tumpeng. Tiang Jogja duwe tradisi masak teng Dandang Sewu, matur nuwun. Dandang Sewu, Dandang Sewu beneran niku jumlahe. Nek sak dandang niku segone sekilo, iso sampean bayangno ana beras 1000 kilo dimasak. Mila enjing begitu medal tumpenge tiyang Jogja niku gedene sak masjid. Niki sak langgar niki. Langgar ngene iki dipikul tiyang 100. Niku mangke damel mangan tiyang sak lapangan puluhan ewu sik mboten tek. Niku carane tiyang Jogja. Mangke sisane panganan niku dipakake sapi, buak teng kali, buak teng sawah, buak teng blumbang-blumbang iwak. Teng Nganjuk, pondok pesantren Nganjuk Pondok Mojosari, gene Yai Zainuddin, gurune Mbah Wahab Hasbullah. Niku nek mulutan jaran ke pangan saulan tet. Yo aja sembrono iki nek mulutan. Gurune Mbah Wahab Hasbullah. Teng Demak genten grebek mulut genten. Lah, besar genten. Surung genten. Bon. Nah, napa nek didelok haliyae wong Islam nek mulutan kok ora umum? Kok ya ana kiai niku mulutan memperingati ana dangdutane barang. Pondok Watu Congol niku nek pun mulutan ya ana dangdutan ana wayangan barang. Napa nek mulutan kok rada nekat wong-wong iki? Kok ndak mulut apa ndak zikir tok ono mboten kok dadak ono pesta rakyat ono napa? Kadang ning tumpeng sing kembange niki isine dhuwit. Gendera dhuwit niki. Kathah tiyang salah paham terhadap peristiwa ngeten iki. Iki dikira kiai iki ngawur. Masa mulutan kok ling rayakno kaya ngene, kadang kathah tiyang salah paham, mila kathah sing nganggep bilih mulutan niku nyebabke maksiat. Niku niku niku enten tiyang pandangane kaya ngoten niku. Tapi nek para ulama niki ngerti persis napa ngoten-ngoten niku kok wonten teng mulutan. Sebab sing diprengeti kita sedaya niki pangkate nabi. Jadi Nabi Muhammad niku pangkate nabi, mboten pangkat kiai. Nek pangkat kiai kados Kiai Toha niku nameng momong santri. Pangkat lurah niku nameng momong wong kelurahan. Pangkat camat nameng momong wong sak kecamatan. Pangkat bupati nameng momong wong sak kabupaten. Pak Kaji Ganjar Pranowo niku momong Jawa Tengah. Mboten entuk ngrusui urusane Kaji Karwo Gubernur Jawa Timur. Pak Kaji Jokowi niku pangkate Presiden Indonesia. Nggih mboten entuk ngrusui urusane Kaji Bulkiah sing teng Brunei. Mboten oleh. Lah, nabi niki pangkate niki napa? Pangkate paling dhuwur ning donya, pangkat wakili Allah Subhanahu wa taala. Sing dingendikake wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sing Allah piyambak sing ngendikake aku ora ngutus sira Muhammad illa rahmatal lil alamin kejaba dadi rahmate wong alam kabeh utawa wong alam donya. Lah wong Jawa kok wis maknani rahmate wong alam kabeh utawa wong alam donya kabeh kudu ngerti. Niki wong basa Jawa niki basa paling apik. Sak donya niku mboten enten basa sing paling apik sak liyane basa Jawa. Kula pun penelitian teng pundi-pundi. Basa paling apik teng donya niki basa Jawa. Mila wekdal basa Jawa petuk Quran, Quran niki iso diterjemah, iso ditafsiri tatas titis niku nek basa Jawa. Nek basa Indonesia mboten saged wong niku basa gek wingi sore. Lahire taun 28. Basa Jawa niku petuk apa bahasa Indonesia petuk basa Jawa niku pun mati. Basa Jawa petuk bahasa Indonesia urip, nek basa Indonesia petuk basa Jawa mati. Contoh nih, apa ana wong iso nerjemah basa Jawa kunduran truk? Bener-bener sih sakit mati niku basa. Wetenge loro kepesing pecirit-cirit ngono apa kira-kira? Bahasa Indonesia nih, betul bisa. Tapi nih bahasa Jawa titis. Maknani syahadat nih ku teng dunia betul nih ten sing titis kaya bahasa Jawa. Bahasa Indonesia syahadu Allah ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nih ku nih diurut nih ku cara kedudukan nih, strukturnya nih ku bodoh. Kali saya bersaksi yang nyuri ayam sidul ku bodoh. Tapi nih bahasa Jawa kena kape dohiran wa batinan. Asyhadu nakseni sapa ingsun alla ilaha yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Ini basa Jawa. Mila begitu basa Jawa niku petuk Quran wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, nameng basa Jawa sing iso nerjemah persis wa ma arsalna lan ora ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa rahmatal lil alamin kejaba dadi rahmate wong alam donya, wong alam kabeh nek kiai lawas. Nah aja lali, nek wong Jawa kok wis muni wong iki dudu menungso tok. Iki wong Jawa. Wong Jawa kok wis nerjemah wong niku ora wong ora menungso tok. Nek menungso niku uwong. Nek wong sakane niku wong nek wong Jawa. Wedhus niku ya wong. Nah. Pari dipangan ba wedhus. Wong wedhus kok ora dican ancah. Wedhus ya wong. Nah. Wedhus ya wong. Nah. Tekan kerupuk niku nek wong Jawa ya wong. Pundi putrane kok mboten sekolah, Bu? Mencret. Nah napa? Entek kerupuk sablek. Lah wong kerupuk sablek kok dientekno. Lah kerupuk ya wong. Niki basa Jawa niki. Nek basa Jawa nek wis muni wong niku mboten menungso to. Telek pitik ya wong. Lagi arep lunga ngaji kepecak telek. Wong telek kok dibidak. Masjid ya wong. Diteleki pitik wong masjid kok ora dipager pageri. Lho wong muni niki bahasa ge begitu kita sedaya kali mbah-mbah dhewe dimaknani rahmate wong alam kabeh. Kaya Rabbil alamina pengirane wong alam kabeh sami beri saanane iki kudu oleh rahmate Kanjeng Nabi. Lah sebab Kanjeng Nabi niki rahmate wong alam kabeh, wong alam dunya. Mila akhire sing nyerondol pengin oleh rahmat ya sekabehan, sekabehane. Lha niku mula aja gumun nek pangkat nabi niku pesertane macam-macam. Pitik sebab lahirnya nabi entuk rahmat, matine disembelih diwacakno bismillah. Coba nek ra ono nabi diuntir ngoten mawon ndase. Wong wedok nggih, sebab lahirnya nabi oleh rahmat. Nek arep dirabi dijaluk neng wong tua. Tuane coba nek ra ono nabi kok metang meteng ora jelas niku misal. Niku nek ra ono nabi. Niku nabi. Lah, pon niku mboten sah dibahas. Lah, awak dhewe niki pendereke nabi kang bangsa menungso. Lah, menungso niku wis mboten padha. Mula nek panjenengan perlu pengikute nabi kok macem-macem rupa menungso. Aja kaget wong niki pangkat nabi. Wong niki pangkat nabi. Mula wong nek wis ngakoni pengikut nabi napa meneh kasebut kiai. Kiai niku lak basa mriki, ini basa Arab ini kok ulama. Nek wis muni ulama, aja pisan-pisan nampik menungso sebab al ulama warasatul ambi ambiya. Jadi ulama niki pewarise nabi, mula ora oleh beda-bedake menungso sebab awak dhewe niki kula bareng ngene iki elek-elek niki dianggep ulama. Mula kudu iso nrimo kabeh menungso. Lah menungso niku mboten padha, mula dadi kiai niku dipikir gampang, angel. Paling abot kudu nrimo kabeh menungso sebab kiai niku wakile Kanjeng Nabi. Kaya Kiai Toha niki wakile Kanjeng Nabi, wong al ulama warasatul ambi ambiya. Ora kelas wakil, kelas kernet wis. Kelas kenek lah sing muga-muga-muga kelas sing ngoten niku. Ana angkot lewat muga-muga-muga wedung-wedung. Ha kene wedung iki terus weding-weding-weding. Kita ana jeneng wedung, ana jeneng weding, wedung-wedung-wedung numpak. Weding-weding-weding. Lah niki mula panjenengan. Mula kula dhewe niki dadi kiai niku ya kadang ya mumet nek wis mikir ngoten niku. Nek sing teko niku santri mboten napa-napa. Lho jenengan nek ngertos sing teko teng yen kula niku ora menungso apik tok. Tahu ngono ku teko, wong wedok umur 56. Gus, apa? Kula niki dodolan kok mboten payu. Lah tak takon iki dodolan apa kula ya ngoten niku. Apa dodol pecel lele ngono. Nek wong mboten kula nggih dodol niku jarene. Lho dodol apa? Ya niku. Lho ditolak ya iki umate nabi repot kabeh. Wong sapa sing wis ngakoni nabi wis muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah niki pendereke Kanjeng Nabi sebab wakafa billahi syahida muhammadur rasulullah. Repot kabeh wis ana iki kene nang teko umur saya. Gus mbok didongake laris ya wis iki ana banyu nang umbien insyaallah laris. Ya tak suwunke teng Allah ya Allah pangparingi laris ya Allah. Coba. Lah umur 55 coba. Lho ngoten niku seminggu dugi malih teng ngen kula ya Allah Gus kapok dari napa? Klarisen. Lho ngeta. Lho istu niku. Lho niki kaya ngeten iki conto mawon. Lenggih terus akhirnya terus kuapok niku kuapok terus akhirnya saat niki nggih seminggu niku entuk dhuwit 220 juta padahal regane 20.000 coba lah ping pira niku coba kene ya niki conto wah ro non stop kaya apa ya niki conto niki ana teko meneh ngene niki teko wong telu nih, coba ulane dewe. Tiang tiga gagah-gagah niku. Gus kula pengin belajar ngaji ya. Kula pengin diulangi sembahyang ya. Kula pengin mandek mendem ya. Ya wis apik kula ya ngoten niku. Lah kok iso ngono terus bareng begitu tamu lunga kabeh niku dek wong telu niku kandha. Enten juru bicarane. Tapi nganu Gus nggih lha lapo. Nek dikengken leren medok dereng saged kula iki model apa lho. Lah niku kula akhir ya wis ora apa-apa cuman nek arep mrono pamit kula ya ngoten niku. Wah akhir benajeng ngoten niku pamit. Kali tak gawani nika sarung tangan nika. Iki tak gawani ngoten nika. Nah terus suwe-suwe niku kok ilang oleh 3 tahun niku wis ra ketok. Petang tahun berikutnya ketok melemis resik-resik ini gue manggil teng Jakarta, manggil teng Semarang, manggil teng Surabaya. Ya wis gak ada pengikut. Wis tak takoni lho, wis resik-resik piye pun wis anu wis iso kabeh sampun. Nah wis ora medok mboten. Napa wis ora kepengin? Gitu sih. Nah kok wis mandeg ngopo? Kula pun izin pamit. Mesti anggere lu ngono kan pamit lho. Nek petuk ngeten iki to piye? Kadang teko maling kepo. Gus apa kula niki maling nah terus kersane mboten ditangkep polisi pripun nggih sopo ya wis waconen panjalna mimba ini aidim sadda wa min khalfim sadda fa ashaina fa um laib sirut nggih diwaca tenan nggih ora kecekel polisi akhirnya. Lah nek sing karuan teko wong lanang stres bojone cerewet mawon gampang wacana sumum ya. Lah niki lah. Jadi yang pertama harus dipaham ke bila kedudukan Nabi niku kedudukan pelindungi wong sak dunia. Yahudi di bawah lindungan Nabi, Nasrani di bawah lindungan Nabi. Mula wekdal Nasrani Yahudi gabung kali wong Islam diwontenaken perjanjian Nabi ini piagam Madinah. Niku Nabi. Mula aja heran panjenengan nek wong kepengin melu nabi ekspresine beda. Beda. Nek sing santri ya ngeten iki nek mulutan maca selawat. Lah nek sing ora santri ya ngoten nika ekspresine ngoten wis kula. Lah nek ana niku pangkat nabi. Lah akhir-akhir niki menungso niku lali karo pangkate nabi mula do kisruh niku. Saat niki kata tiang niku lali nek menungso niku takdire beda. Beda lho wong menungso niku digawe Gusti Allah dingen dikake ya ayuhan nas he menungso. Inna khalaqnakum stune dadiaken sapa ingsun Allah kum marang sira kabeh min zakaren tak gawe lanang wa unsalan tak gawe wedok. Lah dadi menungso niku ya ora padha ana sing lanang ana sing wedok. Nah antarane wong lanang karo wong wedok niku nek nderek nabi niku ya mboten padha. Wong lanang nek nderek Kanjeng Nabi wajib Jumat Jumatan. Wong wedok ora wajib Jumat Jumatan. Mula pengikute nabi nek Jumat niku lanang tok, sing wedok nengo. Ngomah dikon Jumatan kabeh ora. Tiang lanang niku nek melu nabi kudu berangkat perang nek enten jihad fisabi lillah. Nek wong wedok mboten perlu berangkat perang ngoten nika. Angger gelem hamil niku pun diitung budal perang. Lho penak to angger metang-meteng lah ampun padha karo perang. Niki lanang wedok. Tiang jaler niku kudu teng Makkah ngambung Hajar Aswad royoan surung-surungan. Wong wedok niku mboten teng ngriko ning entuk ganjarane Hajar Aswad kapan nek gelem salaman karo sing lanang tangane diam diambung. Lho niku sampean kadang niki sing paling gengsi wong wedok pasir mula rupane ra ono sing resik wong ra tau ngambung Hajar Aswad. Wong lanang kudu joyoan sembahyang ning ngarep Ka'bah supaya entuk ganjaranane soft terdepan di dunia. Wong wedok mboten, angger sing lanang bobok dijejeri pun entuk ganjaranane salat soft pertama di dunia. Ya mula sampeyan kadang ora gelem jejeri sing lanang. Mula gerak loro geger sampeyan. Lenake ngono le wong wedok melu Kanjeng Nabi. Angger mimiki anak sak cecepan ganjarane sa 100. Lah nek anake manak ping 13 coba. Nyusu kabeh sak susunan 6 taun. Ngono ya wis ana ganjarane. Wong lanang kudu poso, ora mangan, ora ngombe kit maghrib tekan subuh. Wong wedok angger gelem hamil awan masih mangan, mawon diitung po. Poso bengi masih turu ngorok diitung tahajud mulo sing sregep mana Bu? Barokah wong wedok niku teko mana? Mulo sakniki donya niki sepi gersang sebab wong wedok niki wis garing ra duwe ganjaran. Padahal wong wedok disebut ki almar atau aimadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Mula kula niku paling seneng nek ana wong wedok ngaji lungguh ngene iki paling seneng. Nggih, sebab nek sampean lungguh anteng iku ya berarti padha. Nek wong wedok kok ingi-ingi ngono, ndok-ndokane ya ingi-ingi ngono niku. Oh niku kan tak bakas nguri nggih. Niki teruske niki babakan bedane menungso. Derek Nabi yang buatan padha nek sugih zakat, nek ora sugih ora zakat. Haji nek sing mampu, nek sing buatan mampu, nggih buatan haji pun. Lah niki bedone umat Nabi lanang we itu. Sakbare menungso niku dipisah lanang wedok, menungso dipisah Allah. Waj'alnakum syu'uban, sira tak gawe berbangsa bangsa. Lawak dhewe niki kebagian bangsa Indo. Indonesia mulo elek-elek, ireng-ireng, cilik-cilik, pesek, pesek. Wong bagiane Indonesia. Nek sing kebagian bangsa Arab, gede-gede, kakak-kakak, bangir-bangir, keriting-keriting neko, wayu-wayu, ganteng-ganteng. Nek sing kebagian bangsa Eropa, kakak-kakak, dhuwur-dhuwur, rambutnya abang. Nek sing kebagian bangsa Cina tembem-tembem. Nggih kaya apem niki kok. Mripate kriyip-kriyip ngeten iki, jembluk-jembluk. Nek sing kebagian bangsa Jepang, lho niku ana sing kaya Cina nggih niku. Sapa niku jenenge? Ah niku turunane para Den Fatah niku. Ora Den Fatah niku Cina trahe nggih, trah Jinbun. Nek sing kebagian bangsa Jepang kuru-kuru dawa-dawa lincip-lincip. Lek kebagian Afrika pun kula mboten komentar pun. Wis pokoke nek kebagian Afrika ya kaya ngoten niku wis pokoke. Antarane hitam dan gelap tidak bisa dibedakan. Afrika. Lah awak dhewe iki kebagian bangsa Indonesia. Sing kudu melu Kanjeng Nabi kang bangsa Arab. Tiang Cina ya kudu melu bangsa melu Nabi kang bangsa Arab. Mesti beda. Kanjeng Nabi tiang Arab niku memang dasare lahir niku duwe jenggot. Nggih. Tapi bangsa Indonesia niku rata-rata ora duwe jenggot. Mula bangsa Indonesia melu Nabi rata-rata mboten nganggo jenggot. Mula nek bakas jenggot teng Indonesia aja nemen-nemen sebab bangsa Indonesia pancen ana sing dasare ora duwe jenggot. Lha niku padha tiyang Cina niku nek jenggote dingu ya dawa ngoten nek 12 ngoten nggih. Mboten dadi jenggot mung kaya oyote untu. Nah, nek tiyang Mongolia niku jenggote niku aneh niku. Jenggote niku ning tengah sithik ngene iki ta, nang dawa ngoten niku di napa di kelabang niku. Lha niku contoh mawon, mula winginane Indonesia kok ribut perkara jenggot. Niku ora pas wong bakas jenggot kok ning Indonesia. Ngoten lha niki bangsa nggih. Kanjeng Nabi tiyang Arab niku korban sak umur-umur niku wedhus karo unta, wong tukul unta. Tapi bangsa Indonesia mboten saged ngikuti korban unta, wong tukule kebo karo sapi, mula korbane sapi. Nek meksa korban unta tangkep polisi. Sebab nyolong untane kebun binatang. Kanjeng Nabi teng Arab niku tukule kurma karo gandum, mula menghasilkan budaya mangan ngangge driji telu. Lah teng mriki tukule beras dicampur karo toge dadine soto. Nek mangan ngangge driji telu ya gocar ka. Kacir lho niki beda. Kanjeng Nabi dilairke teng Arab, lemahe resik putih. Jubahan. Lah teng mriki iki lemahe cempret kabeh ngene iki. Arep tandur terus jubahan ya. Bletok kabeh nggih. Lha budayane ngene iki. Lah Islam niku begitu petuk budaya yang berbeda, bukannya jelek tapi dadi ya apik. Contoh masjid. Masjid niku wektal ditinggalke kali Kanjeng Nabi mek kotak ngoten niku tok. Dhuwure tutupi papah kurma nggih mboten kuwatir wong teng mriku jarang udan. Tapi begitu Islam niki berkembang, masjid sing maune elek ngoten niku wong Islam petuk budaya Persia. Budaya Persia niku sakniki Iran. Niku enggak ada pangeran teng mriku mboten Gusti Allah ning geni agamane maju Majusi. Lah tiyang Majusi niku enggak ada bangunan pangeran teng ajenge omah ngoten niku dhuwur ngoten niku diparingi geni dhuwure namine Manara. Manara namine niku. Lah terus wong Islam wah kira-kira nek bangunan ngene iki ditemplekno masjid ngono apik ketoke. Akhire Manara digawa ning ngarep masjid, genine diilangi dadine menara niku mboten ngene wong Arab niku, ngene tiyang Persia. Nggih. Terus Islam petuk kali tiyang Romawi duwe gereja. Gereja niku tutupe apik kubah konstruksi model Romawi. Lah iki nek kubah gereja iki templeke masjid ngono apik. Mila akhire wong Islam masjide duwe kubah. Begitu masjid Arab tekan mriki petuk limasan kali joglo dadine masjid Dema. Wong niku mawon ajane mboten ribet. Mula wong nek kadang ora ngerti bangsa niku repot. Niku pun ketentuane Allah. Orang nameng agama, negara ya kudu ngerti bangsa. Kadang pemerintah niki mboten ngerti bangsa. Menggelontorkan biaya yang sangat besar untuk menumbuhkan sepak bola. Orang perlu nemen-nemen Indonesia kok ngupeni sepak bola. Wong ora mungkin menang karo wong Inggris, ora mungkin menang wong Indonesia cili-cili nang Inggris sak mene kok. Mila akhire bal-balan teng Indonesia niku dadi sarana tawuran anakmu muda ya aja kaget ngoten nggih. Niki bangsa punya budayanya. Kanjeng Nabi ngriko nek petuk kancane jenggote dawa assalamualaikum. Cium pipi kiri pipi kanan, mundur sithik lus-lus jenggot, maju maneh buka kupluke cucup bun-bunane. Lah coba teng mriki sampean praktekno. Mbah Yai iki jenggote dilus-lus ditonyo sampean. Lho ngoten lho, iki budayane berbeda. Lho ku bangsa. Tiang Maroko nderek Kanjeng Nabi salate madhep ngetan wong sak kulone Ka'bah. Tiang Jepang ngadep ngidul ngulon sak lor wetane Ka'bah. Tiang mriki ngadep ngalor ngulon wong sak dul wetane Ka'bah. Ora padha. Tiang Arab niku nggih nek wudu banyu sak gelas dicapi-capi-capi. Ini wong banyu ah. Angel teng mriki nyemplung telung itu jenenge kungkum. Nah, budaya yang berbeda inilah keindahan Islam. Nah, bar ngoten niku menungso dipisah wa qabaila tak gawe bersuku. Suku lah suku niki ya beda. Wong maca Quran we ora iso padha marek Nabi. Kanjeng Nabi ngulang wadduha, begitu Islam tekan Andalusia mboten iso muni wadduha. Metune wadduhe ngoten niku. Lah mbok ilate dipenceng-penceng no ya metune wadduhe nek ilat mereka. Kepangge tiang Kurdi teng Turki nggih. Suku Kurdi ini kan muni mustaqim, mboten iso metune mustaqim ngoten niku. Ngoten niku. Hakam syukur tadi hakan syukur pemain bal-balan riyen nggih. Tiang Padang, Padang niku Padang Sumatera. Niku dikengken muni lakanude niku mboten iso metune lakanui. Tiang Sunda kengken muni alladzina mboten saged metune alat zina. Mriku Sunda. Tiang Jawa sing lawas niku duwene hana cara kok diulang alhamdu niku sampe mengsle metune alkamdu. Ya hayu ya qayyum metune ya kayu ku ya ka yumu rabbil alamin kon metu ain niku angel wong duwene ngo metune rabbil nga lamin ora duwe dot duwene lo mulo ramadan dadi romelan. Tiang Bali kengken muni sirotol ngoten isa muni sirotol ngoten iki rotol ladina anam talaim waril makdubi alaim maladolin niku Bali wangel niku ilate diunter-unter niku ora metu. Tiang Bugis kongkon muni alaihim mboten saged metune alaihing mung Bugis. Mula Abdurrahman niku berdua mang wong Bugis. Nate niku selanjutnya pidato yang akan disampaikan Bapak Kiai Haji berdua mang Wahid. Ah, tentu kok berdua mang. Berdua mang lak kabulok, tapi tiang mriki mboten iso muni Abdurrahman berdua mang. Kaya wong mriki kon muni Sa'dullah wangel metune Sorondulo, ngoten niku. Abdullah dolah. Abdurrahman dura keman. Wong Jawa mulo angkat ning wangil, mulo wong Jawa misale kula tau ketamon wong Demak. Tiang Demak namu tengen kula, wong telu niku jenenge mirip. Siji Mat Rohman, siji Mat Ali, siji Mat Karim. Tak takoni jenengmu sapa? Kula Mat Rohman iki, Mat Karim lagi, Mat Ali. Iya wong Demak, Mat niku teko Muhammad. Wong Demak ben gampang, Muhammad disingkat dadi Mat. Oh nggih Kiai, matur nuwun nembe ngertos nek mat iku Kang Muhammad. Ya, omahmu ngendi to? Ngen kula tempel. Lah tempel lah. Ya endi omahmu? Niku Kiai, wingkinge Muhammad Drosah. Ha nek madrasah ya madrasah ngono wae ya, ora usah tambahi Muhammad Drosah. Pun. Lemila. Begitu Islam ini ketemu dengan suku yang berbeda menghasilkan kekayaan budaya Islam luar biasa. Mboten saged aja meneh kok agama. Negara ya ora iso meksa pilkada nggih. Negara mengatur tidak boleh mani politik. Ning bangsa Jawa wis duwe aturan. Jer besuki mawa. Ya ora iso digawe ramani politik jenenge uang bensin. Nek mlebu kiai jenenge bisyarah. Wong Arab duwe aturan nek ana sing mati ora suguh mangan sebab tengri kok panganan angel. Tapi tengri iki ana wong mati ora suguh mangan ya saru. Wong teng mriki panganan gampang sampai wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul masa ana wong kumpul ra dikeki mangan gitu. Lho iki budhe mlo nang rasa cocok gitu. Nah, perbedaan umat Nabi niki yang akhirnya menghasilkan hasanah dan kekayaan luar biasa. Dan Islam juga harus berkembang sesuai dengan kebutuhan menungso sing beda. Zaman Kanjeng Nabi awal Quran niku mboten ditulis wong urung butuh nggih. Ndak butuh ya wis ngono ae ora ana wujude. Mushaf tidak ada. Begitu Kanjeng Nabi sedo, sahabat butuh nulis Quran. Quran mulo digaweke mushaf sing nulis kawitan Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu ditulis Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman duwe acuan, duwe pegangan. Tapi generasi sahabat niki ilang, Quran kudu disebar, sing dudu wong Arab ra iso maca, wong longkek-longkek kaya cacing. Mila akhire Quran begitu wong jaba ra iso maca, ben iso diwaca wong ora Arab, diparingi titik tahun suwidak 5 Hijriah sing maringi titik-titik namine Abdul Aswad Ad-Duali. Disebar mana titik-titik wis mboten cukup, akhirnya ditambahi harokat sing nambahi namine Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahiti, gurune Imam Syibaweh. Disebar mana lambene sing maca ora padha. Mila akhirnya tahun 250 Hijriah Quran didamel ke ilmu, paringi judul At-Tajwid fi Qiraatil Quran, sing nulis namine Abu Ubay Qasim bin Salam. Lu terus ketriku nggih. Lah sakniki Quran wis ora ditulis, dilebokno handphone. Mula wingi ana sing takok, "Gus, lek beto handphone niki kira-kira entuk teng kamar mandi mboten?" Ya oleh kula yang ngoten. "Ono ndak boleh karena itu ada Qurannya." Wane ana Qurane wong demok handphone kudu wudu. Berarti nek bojone apal Quran ra entuk jak turu ya. Wong ana Quran, Qurane nggih lho ya. Berarti nek salaman karo wong apal Quran kudu wudu, nggih mboten. Sing laya masu ilal mutahharun niku wujud mushaf. Ana tulisane, ana kertase. Niku lha dene nek awak dhewe arep hormat Quran ya mboten napa-napa, niku jenenge hormat Al-Qur'an. Mila sampeyan aja gumun nek teng Mekah niku ana sing ngeten iki. Salih Allah akbar. Kula niku seneng delok ngoten niku, ana aneh-aneh ora. Allah akbar. Ana sing Allah. Kula seneng nek ngoten niku, ya iki bedane umatine Nabi jan aneh-aneh. Ana sing Allahu akbar. Ana sing Allahu akbar. Ana sing Allahu akbar, handphone muni. Enten lho macam-macam. Ana sing Allahu akbar. Tekan Demak, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tekan lho. Niku apik ngoten lho. Itu dasare mestine itu tertanam di kepala sedaya kaum muslim. Dadi ora gampang tawuran, ora gampang gelut. Ana sing gelem tahlilan, ana sing ora. Ana sing tarweh 8, ana sing ora. Ana sing wis gelem nang masjid sedina ping 5. Ana sing setahun pisan riyaya. Ana sing seminggu pisan Jumatan. Ana sing senengane agek maghrib. Ana sing wis gelem sembahyang tapi manuke dolan. Nuwun ya. Eneng umate Nabi kok. Ana sing wis ngakoni Kanjeng Nabi tapi banting kertu ra leren le. Leren. Ana sing wis ngakoni Kanjeng Nabi wis derek dadi umate Nabi tapi le ya terus-terusan. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu. Apa ra iso kula terusane lah. Nek sing buri kula mesti iso doan iki. Endi iki? Lho niku lho. Dites beda-beda. Lah mulo ojo kumur. Lah mulo kula niku kan dadi wasit. Kula niku dadi wasit. Ana sing protes tahlilan ora tutuk. Aja ngono ta. Wong Islam iku, wong iku ya karepe tekan ngono. Wong ya ora tau bali to. Kirim tahlil kok ora tau yo bali glodak ora tutuk ngono ya ora tau kok. Tur ngene lho Kang, kula ngene iki. Aja terus pikiranmu elek ngono iku. Pikiran wong Islam iki sing apik. Lah iya tanggoku iki ditahlili, diyasini, diwacakno Quran telung dina pitung dina. Iki wae rung mesti ketrima. Nah apa meneh sing ora lho meng ngono kok angel to kadang. Ana tarweh 8, ana tarweh 20. Iya tanggoku tarweh 8 iku 20. Saapi-apike 20, 8 isih apik 20. 20 sebab 20 iki aman. sesuk ning akhirat kok sing bener 8, tanggoku sing 20 isih duwe sisa 12. Nduk iki mboten angel. Lah nek sesuk sing bener sing 20 iki lho. Lah terus sing kurang 12 iki nggeleke nang endi? Lho mengko ta. Riku wong Islam nek waras niku mikire ngoten niku. Aja kok terus ora tutuk ngono aja. Misale terus ana tumpengan, ana ingkungan. Eh ya tumpengan ingkungan iki wae urung mesti ketrima. Apa meneh sing ra diingkungi. Luwung-luwung saiki isih ning pasar pitik. Nek sesuk kok salah ingkunge ra kanggo. Lah dene nek sesuk bener iki lho golek pitik nang endi wong pasar pitik wis tutup, Bro. Dadi enak nek wong Islam nek mikire gelem ngoten kaya Imam kaya nempo ke Syekh Abdul Qadir ngoten lho. Weruh cah cilik ya cah cilik iki mesti ya dosane rumoke. Mesti tetep luwih parek nang Gusti Allah timbang awak dhewe sing wis tuwa. Weruh ana wong tuwek iki mesti amale luwih akeh timbangane awak dhewe. Wong wis umure tuwek. Lah awak dhewe isih enom kalah tuwa rodheke. Ana wong dablek, ya iki bocah dablek jangan-jangan sesuk dadi apik malah awak dhewe tuweke ndap. Dablek. Ana wong kafir jangan-jangan sing kafir iki sesuk dadi Islam, awak dhewe malah tuweke dadi kafir. Mula urip niku sing penting ayo semende nang Gusti Allah. Lho nek wong Islam niku pikire ngoten niku umate Nabi niku tenang. Lah sakniki niki mboten. Mula kisro teng pundi-pundi niki, Suriah paten-patenan. Afghanistan paten-patenan, Iran Irak bedil-bedilan. Niku gara-gara ne swarga dileboni dhewe karo dheke. Sinten tiang-tiang ingkang asale belajar Salafi, belajar Wahabi king Arab. Rumangsane niku sing bener dhewe. Nek ora jenggoten kafir, lho iki piye to karepe? Nek ora cingkrang kafir. Syiah dudu Islam. Ahmadiyah bukan Islam lah ya tawur ge suwe-suwe. Kaya ning Indonesia niki terus ana bocah kemplu. Kajenenge Kaji Sukino niku. Kuwemplune ngarani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku musyrik niku coba kang ngawur to wong ngene iki. Firanda Andirja niku bocah apal hadis papat wani ngafirno musyrikno Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Arifin Nugroho bocah umur 23 tahun wani ngarani Imam Ghazali ora paham Quran ora paham sunnah. Niki wae terakhir niki mau geger niki TV gara-gara Tengku Wisnu anyar-anyar ngingu jenggot niku. Ngarani nyeluk bojo kok umi, mi apa bu haram. Sebab sing bener iku celuk jenenge ngono wae wong bojo ngoten niku. Umi niku sebutan ibu nang anak nang ibu. Ibu lho ngene iki lajeng kucul-kucul to. Azan ora tekan. Nek nang sabayi ngopo diadani ora ana tuntunane. Lho wong-wong kaya ngeten iki ya wis jarno mawon. Sing kono milih ngono, sing kene milih ngene. Lho niku kene lagi rukun Islam niki lagi ketemu. Sampeyan nek arep dadi Muhammadiyah ya Muhammadiyah sing istiqomah. Dadi NU NU sing istiqomah. Jadi MTA MTA sing istiqomah. Nek arep mabuk terus ya mabuk sing istiqomah, engko mati tak kubur wis to kok angel. Yo nggih, mana senengane mabuk sing istiqomah. Yo aja kok mek bir tok, unggahke campur baygon, cepet. Nggih boten. Lho kula niku tau ngomong bocah masyaallah. Tak jak zikir telung dino telung bengi niku lho kok ora obah kok betah. Kula kaget lah ana bocah kok wiritan kok cek kuate sampean ya ngono. Kowe lek wiritan kok kuat kancamu wis ora kuat. Nggih Gus. Wong biyen kula nek nang prapatan ora mek telung dino kadang seminggu ngene ya betah. Apa meneh zikir ora nggawa apa-apa wong nggawa kertu wae kula betah. Liyane. Lah winginane niku eneng lho kancamu nang ndi? Wah kanca kula sakniki wis mboten ngeten, Yai. Napa? Wis ngeten jarene. Wis gelem sembahyang, mboten riyen botol sakniki galon. Wah iku menungso. Kula niku kadang mung ya Allah aneh mawon. Nah, kalau prinsip dasar Kanjeng Nabi ku kaya ngeten iki dipahami kali wong Islam, ora gampang ngafirno wong ora gampang musyrik no wong. Fa insyaallah Islam niku dadi tenang, dadi tertib niku lho. Mula sampeyan aja kumun, kadang sakniki tiyang niku senengane nyandak Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi niku wong panjenengan nabi ke. Sampeyan delok to nabi niku nek momong santrine niku enak banget. Nek mau sirah nabawi ya Kanjeng Nabi niku lho kok iso panjenengan pangkat nabi ke. Esok-esok Kanjeng Nabi ribut goleki Bilal. Kang, Bilal neng di niku Jeng Nabi tesih teng kamar mandi kadose. Ya engko tak geleki ya. Teko kene niku. Napa Jeng Nabi? Kadose kula. Heeh, Bilal. Napa Jeng Nabi? Ora, aku mau lho. Perlu swarga, Bilal. Lah panjenengan nabi biasa perlu swarga Jeng Nabi. Oh, gak ngono ne. Aku mau perlu swarga kok siji. Kenapa Jeng Nabi? Kaget aku ning swarga iki kok ana barang ireng loro cilik ngono. Nah napa Jeng Nabi? Lah ya barang tak delok lah kok sendalmu. Hah? Jenengan aja gawe-gawe Jeng Nabi. Ora aku iki mulo pengin takon, kok sendalmu wis mlebu swarga iku amal apa sing wis mbok lakoni Bilal? Wong aku ya urung tau ngongkon kowe apa-apa kok sendalmu wis mlebu swarga padahal kowe isih ning donya. Mboten ngerti Jeng Nabi. Gak sak liyane sing tak ulang ki apa? Nggih mboten, kula niku nameng nek wudu nek ngentut batal wudu meleh. Lah bar wudu kula niku salat sunat rong rakaat. Salat apa iku? Salat ba'diyah wudu. Heh. Aku lak ora tau ngulang to. Lah wong kula seneng nggih mboten napa-napa. Kula ben bar wudu salat sunat ba'diyah wudu. Gawe dhewe. Nggih. Eh lah nek ngono berarti Bilal sendalmu iku lek mlebu perkara salat sunat ba'diyah wudu. Wudu, ya wis terusno. Niki nabi coba wong sak niki aja bid'ah. Ngono nek wong saiki. Iku nabi enak e. Subuh-subuh ribut ning masjid gara-gara sahabat Bilal. Nopo? Ngerti-ngerti subuh niku ana tambahan azan. Salatu khairum minan naum. Sahabat liyane nesu. Kok mbok tambahi lapo Bilal ngawur tonyo e. Salah ya tak gugah ratangi-tangi ya tak lokno sholat lu apik timbangane turu. Lha ngene iki sampe gaduh ribut iki Kanjeng Nabi wungu. Eneng apa iki Kang? Eneng apa kok ribut? Mboten iki lho Kanjeng Nabi, Bilal iki lho. Wadan ditambahi ya sholatu khairum minanam. Iya Bilal. Nggih Kanjeng Nabi. Lah kok mbok tambahi karepmu piye? Nang kula pun pegel bengok-bengok ratangi-tangi. Ya tak tambahi ya sholatu khairum minanam. Tangi ora. Nggih terus tangi kali ribut niki napa? Ya wis nek ngono apik iki terusno sesuk as-salatu khairum minan naum ya. Lu nabi. Nabi iki pakate nggih malih. Ana sahabat iki jengkelke wong, namine Ubah. Sahabat Ubah niki hafal Quran. Tapi sembayange niku macane qul hu mawon. Rokaat pertama surat sing diwaca kulhu, rokaat kedua ya kulhu. Dadi sahabat liyane iki sampe pegel ngrungokno. Ubah, kok kulhu e mbok liyane. Lha ngoten niku nggih, akhire niku Kanjeng Nabi ngerti ngoten. Ubah rene Ubah. Napa Kanjeng Nabi? Aku krungu jare kowe kok senengane kulhu e. Mbok liyane tambahi ya. Oh nggih. Salin to. Nggih Kanjeng Nabi. Sisuke niku Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu. Wah, dasar qulhu. Kula kok seneng banget to karo qulhu. Nggih, kula seneng banget kali qulhu. Pokoke kula mboten iso ninggal qulhu. Ya wis nek ngono kowe sesuk mlebu swarga bareng karo qulhumu iku. Oh, Nabi. Muridé Nabi niku aneh-aneh kowe. Nah, ana wale. Namine Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad niki gawe aneh-aneh. Zaman Nabi wong Islam kok salat kari terlambat. Niku kan jawil kancane ngene iki. Ngene iki. Sing dijawil niku wis ngerti kurang pira maksude iku. Ngene iki. Niku kode riye niku pokoke nek ana wong jawil berarti wis mau wis telu. Kowe kurang telu. Oh ya wis, terus masuk Allahu Akbar. Subhan rukuk sujud duit. Mangke salam bareng kali Kanjeng Nabi. Mangke salam bareng Nabi. Lho ngoten niku sahabat mak, Ngateni niku mboten salam bareng karo Nabi, mek melu sak rakaat sing telu ditambahi dhewe. Akhire bareng rampung salat kabeh liyane salam, muat ngadeg dhewe ngene iki. Kaliyan iki lho iki lapo iki? Kok ngadeg dhewe? Rampung salat ditegur kali Nabi, Muat. Iki lho karepmu piye kok ngono ku dhewe? Nggih jeneng Nabi wong soalé kula nek biasane niku kesel. Wi mboten khusuk malah kula pegel kabeh awake. Mula kula nggih melu sak rakaat, nah terus liyane tak tambahi dhewe. Hah? Enak ngono iku? Nggih langkung enak mboten kesusu. Nek iku enak nganggo sing iki wae ya sesuk ya. Sing biasane wis ora usah dienggo nganggo sing iki wae. Lha niku Nabi enake ngono urip zaman Nabi. Mula omong-omongane Nabi niku dinamikane luar biasa apik. Lah nek Kanjeng Nabi nek duwe murid Ali bin Abi Thalib ya enak omanyane wong pinter. Ya Ali, napa Kanjeng Nabi? Engko salat sing khusyuk ya. Nek salatmu khusyuk tak nehi serban sing khusyuk ya. Nek salatmu khusyuk tak nehi serbanku sing ijo apa sing abang? Milio. Oh beres Kanjeng Nabi. Allahu akbar. Ruku salam alaikumullah. Salam. Sing dili, sing ijo Kanjeng Nabi. Mesti ra khusyuk mau. Salat kok langsung iling ijo. Nggih. Baleni, baleni ngene iki. Allahu akbar. Langsung salam. Sing dili, sing ijo. Baleni ora khusyuk. Lu ngoten niku bolak-balik. Akhire nopo? Saged Sayyidina Ali niku salat dipanah sikile mboten krasa. Lah akhire kan Nabi ngimami Sayyidina Ali kan enak. Arep salat. Allahu akbar. Nabi khusyuk wong Nabi nggih. Sayyidina Ali Allahu akbar khusyuk wong bar diulangi salat khusyuk. Sing buri-buri Allahu akbar. Nyikut kancane Kang. Gusti Allah ketok ora? Ora, Kang. Mbon endi? Lha soal ribuan tahun tiang Arab niku ngibadah ana patunge. Terus ngerti iki Kanjeng Nabi ora duwe patung kan ya angel to. Akhire mogok sing separo niki. Sing bangsa wong tempel niku. Rusak-rusak Kanjeng Nabi takok, "Ya Kang, donga apa kok ning mburi kok rusak-rusak niku apa ora sembayang?" Nggih sembayang Nabi tapi mboten saged wong Gusti Allah mboten ketok. Nah terus piye? Nggih angel. Ya wis nek ngono aku tak takok pangeran ya. Ya Allah umat kula sebagian saged sebagian mboten. Nggih, bagian saged nah sing mboten iki kedah pripun ya Allah pengin weruh panjenengan. Lho ngoten niku Gusti Allah ngedunke hadis lewat malaikat Jibril hadis qudsi ana sing aran niku hadis qudsi. Napa? Mahwal ihsan niku lho. Jadi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ngibadah sira kaya sira ndelok Gusti Allah, nek sira ora ndelok Gusti Allah, yakin Gusti Allah ndelok sira. Jadi ngibadah iki sing penting rumangsa ndelok Gusti Allah, nek ora ndelok Gusti Allah, yakin Gusti Allah ndelok sira. Lah nek ngoten mawon nggih saged jeneng Nabi. Dadi sing penting rumangsa didelok Gusti Allah nggih. Akhirnya Allahu Akbar, Nabi khusyuk, sahabat khusyuk sing mburi Allahu Akbar. Coba Kang, didelok Gusti Allah. Lho akhire nggih khusyuk, rukun sing arep khusyuk sebab teng Allah, sing mburi khusyuk sebab rumangsa didelok Gusti Allah. Akhire mula salat niku kan gampang. Allahu Akbar. We rukoe bolong. Oleh. Sing ora oleh nyuk, ngoten oleh. Allahu Akbar. Gratak. Tuh bawangku kudanan oleh sing mboten oleh terus mlayu mungkin gabak mungkin bawang ane oleh. Allahu akbar. Lah iwakku pangan kucing oleh sampean mikir kucing niku oleh sing ra oleh iku kula ngudu bi rabbinas malikinas nes niku mboten oleh lho. Akhire sing pinter iso salat, sing bodoh ya iso salat. Lho niki Nabi carane mendidik menungso. Nabi niku ya tahu sak masjid niki geger, ribut. Gara-gara Kanjeng Nabi lagi ngulang ngaji nang jero masjid ngeten iki. Lagi karo sahabat sing pinter-pinter teng arep. Lho ngerti-ngerti kok lawang masjid iki ana sing bengok-bengok. Mat. Mat. Muhammad Muat. Ya Allah, lah sahabat liyane kan jengkel. Iki santri kok ndi kok ora sopan nyeluk Kanjeng Nabi. Nyeluk Nabi kok mat iki karepe piye? Lho soalnya nek tiyang mriku pun ngerti wis dilarang nyeluk nabi nyeluk umat niku mboten oleh. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dah. Siraja nyeluk nabi ku kaya sira nyeluk kancamu. Mula ya Habiballah ya Syafi'allah. Lho ngene iki eneng lawang masjid itu. Mat. Muat. Mat. Sahabat Umar ini wis ora kuat ngempet arep disawat lambene bocah niku. Arep disawat lambene bocah niku. Ngerti ngoten niku Kanjeng Nabi Umar Umar aja Umar aja aja aja. Napa? Wis tenan kon mlebu akhire. Kang, nah mlebu Kang. Akhire bocah ning mat-mat niku kan mlebu. Begitu kan mlebu niku mboten kandha napa-napa, Mat. Aku kudu nguyuh. Lha nguyuh aja. Kan nguyuh niku mboten golek toilet, langsung ning jero masjid nguyuh. Nang Sayyidina Umar kan wis ora kuat ngempet niki kok ana wong kok ngawure ngeten niki, tarik pedang ajeng disaut gulune. Ngeten iki jare Umar aja-aja Umar aja ngene-ngene ya santriku, umatku, iki cah desa. Adate ning desane kono pancen nguyuhe sak gon-gon. Eneng wit jambu ya duyuhi. Eneng wit gedhang ya duyuhi. Ngene-ngene ya santriku ning iki santri tempel. Lha ngoten iku. Lha niki nabi coba nggih. Kapan nabi momong menungso? Coba. Ana malih niki tak kei contoh-contoh sampeyan cek rada lego. Ngono nabi niku lagek lungguh ngeten niki. Lagek jagong dhewean ngeten niki. Lha ngene iki ana wong teko. Tek. Jeneng nabi apa Kang? Kula kangen. Kangen karo aku. Nggih. Nah terus kula pun seminggu niku kuru jeneng nabi. Sauban niku bendina mboten petuk jenengan medhun sekilo awake. Nang sampeyan kula nggih kuru nih, rindu panjenengan jeneng Nabi. Wah karo gedabrus ngoten niku. Nah, kula niku duwe puisi jeneng Nabi. Puisi apa? Puisi cinta. Wong kula niku kangen ya menulis puisi kagem panjenengan. Panjenengan purun mboten ngrungokno? Ya tak rungokno. Ngene namun ya. Lha ngoten niku bocah niku, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Anta iksir wa ghalli anta misbah sudur. Nah sing siji gentenan Kang aku dijine terus assalamu alaika zainal anbiya'i assalamu alaik. Wah Kanjeng Nabi iya nuwun nyah burdaku peken. Lha niku mboten diseneni Nabi malah Kanjeng Nabi jikuk burdahipun selimut luripun paringke kalih cah loro niku. Nah cah loro entuk selimute Nabi lah ya seneng iki ora umum, keliling kampung diputer ye. Lha sak Madinah ribut gara-gara iki nyolong iki mesti. Kowe Kang nyolong ning ndi ora? Aku gak nyolong, Mas. Aku ngelem nabi tak puji-puji nah aku gak diseneni malah aku digawe selimute nabi ngono gak nesu yakin sumpah mbok bilahi ora yakin sumpah lho karene cara wong Demak nggih kamu yakin ora malah digawe awakmu lah tangga-tanggane niku berarti nabi iki nek dilem seneng mila sakire teko sak kampung. Teko siswa ini usah desa. Wah harap moco puisi neng nabi. Lecen mung bojone bocah pecah desa goblok ya. Ono sing gawa kendang coba. Jeng nabi kula kali tak gawake kendang oleh mboten. Oleh nang kono. Wah akhirnya ruame tutang tung kaya ngeten iki ndang tung. Sahabat Ali mlebu, sahabat Utsman mlebu. Padha mlebune rame nabi, sahabat Utsman, sahabat Ali. Rame teng jero mriku. Lagi rame-ramene selawatan karo terbangan, Sayyidina Umar mlebu niku ora ndelok-ndelok. Langsung nesu. Iki apa tang tung brebeki kuping jike kendange banting bek pecah. Lha milo enten sing ngarani selawatan ngangge terbang mboten oleh sebab Sayyidina Umar banting kendang ayu. Ra oleh. Nggih, tapi sing ra oleh Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Rasulullah seneng sing siji ra seneng sing telu seneng mulo 3-1 menang sing telu oleh lho rada lega alhamdulillah. Lah digoleki napa ta Sayyidina Umar kok banting kendang? Ternyata Sayyidina Umar iku jan wonge keras, galak. Mboten seneng nyanyian. Ora ana lembut-lembute blas. Hijrah niku ndelik-ndelik, kabeh niku sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar iki saking kendele, niku wani ning tengah dalan, ya. Sapa sing arep nyegat aku? Sapa sing pengin bojone rondo? Ayo nang maju kok. Atuh gendasmu. Ya ora ana sing wani wong Sayyidina Umar iku galake ora umum. Nek maca Quran medeni wong. Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Niki Sayyidina Umar medeni wong. Nek khotbah riko, khotbah riko pedange ditutut. Ittaqullah. Ittaqullah sapa sing ora kepuyung Sayyidina Umar? Keras. Tapi nek Sayyidina Utsman niku lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Utsman. Nek Sayyidina Ali Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa muni Allah? Mau kok ora? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, orang ngono sampean. Nah, lha iki modele beto-beto sahabat Nabi niku. Nah, niku sing kelas ting ngoten niku. Ana maneh sak Mekah iki geger. Gara-gara ning Ka'bah ana model anyar wong tawaf. Tiang tawaf niku lek biasane sing diulang Nabi kan macane Rabbana atina. Lah niki mboten. Ana wong tawaf niku model anyar. Dongane niku siji. Dungane ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim. Lah sak Mekah niki ribut. Jeneng Nabi, jeneng Nabi. Jeneng Nabi. Ono aliran sesat jeneng Nabi. Aliran sesat piye Kang? Lho mosok ono wong tawaf kok dungane ya Karim ya Karim ya Karim. Kan mboten ngoten niku panjenengan nek ngulang. Iya, aku nek ngulang Rabbana atina. Lah iku piye? Lah nggih pokoke wong niku ketuwu niku tak delok mek ya Karim ya Karim ya Karim. Eh mosok to? Enggih nek mboten percaya njenengan teliki ning Ka'bah. Lah akhire Kanjeng Nabi niki medhun niliki Ka'bah ana tenan. Ya Karim, ya Karim. Kanjeng Nabi mikir iki model kondi. Lah suwe-suwe Kanjeng Nabi niku ya kepengin ngerti ditutno tiyang niki. Ya Karim Kanjeng Nabi ngetutno mburine niku. Lah kok Nabi niku suwe-suwe nirokno? Nabi ra kuat ngempet nirok kaya iki. Ya Karim, ya Karim. Nabi melu, ya Karim, ya Karim. Akhire ya Karime niku loro, siji ya Karim asli, siji Kanjeng Nabi. Lah sing ya Karim ngarep ditirokno. Nesu deh. Sopo iki? Nirokno aku mburi kuwi. Ngenyek iki mesti. Ki ngenyek aku. Ya Karim, ya Karim. Ya Karim, ya Karim. Oleh. Suwe-suwe sih ya Karim niki mboten kuat ngempet. Bangkel niku. Sakal Kanjeng Nabi dicekel cek dibanting coba. Kanjeng Nabi dibanting bek ngono. Ngenyek aku kowe ya. Ngenyek aku ya nirokno ya Karim awas tak tonyo kowe. Kanjeng Nabi dipiting karo ngene iki tak tonyo. Suwe-suwe niku tiyang niku kowe nek nirokno ngono meneh tak kandakno nabiku kowe. Tak kandakno kekasihku. Lah Nabi rumangsa Nabi kan terus takok. Lah kira-kira nabine sapa ya wong iki? Lah nabimu sapa to Kang? Lah kok sakal dijawab nabiku Muhammad, kekasihku Muhammad. Orang ngerti sing takok iki Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ngerti ngoten niku jawabane mboten nesu. Sakal nangis Kanjeng Nabi. Sebab nopo? Sebab ana umat sing begitu cinta teng Kanjeng Nabi padahal rung tau weruh persis kaya wong wedung gitu. Wong tempel persis. Ya bisa lah batal rung tau werok. Lho Kanjeng Nabi nangis sampai aras niku guncang. Malaikat Jibril mudun. Ya Muhammad Rasulullah lah apa sampean kok nangis iki? Oh, dibanting to sampean iki. Ora bre bre. Aku iki mule lah ya ana wong tawaf ya Karim lah tak tutno to tak tirokno lah kok nesu. Jare aku arep dikandhake nabine lah. Aku kan Nabi Jibril ya tak takoni sapa nabimu lah kok jawabe Muhammad. Nah Muhammad kan aku lah berarti dia kan seneng aku nih rung tau wero aku. Lah aku kan terharu Bril. sakit Bril, sakitnya tuh di sini. Ibaratnya kan ngoten niku nggih. Terus bareng ngoten niku ya Allah. Kanjeng Nabi, ya wis timbangane kowe dibanting terus suwe-suwe ngaku. Akhirnya Kanjeng Nabi ngaku, ya aku Kang Muhammad. Heh. Jenengan Muhammad Rasulullah iku. Heeh. Ah, ya karep nangis sih. Yang Nabi, ngapunten Kanjeng Nabi kula mboten kenal panjenengan. Lah kowe kok iso seneng aku? Nggih mboten ngerti pokoke kula seneng panjenengan. Kanjeng Nabi kula keng desa, Kanjeng Nabi goblok, Kanjeng Nabi. Ngaji mboten saged, maca Quran nggih mboten saged. Kula ndonga napa mawon mboten saged ngerti kula namek ya Karim tok Kanjeng Nabi. Kula mangan dongane yo ya Karim, ngising yo ya Karim. Wala kula wae ya Karim. Nangis iki. Kanjeng Nabi, ya Karim diterima nggih Kanjeng Nabi. Iya, sesuk. Nggih. Matur nuwun Kanjeng Nabi, sesuk mbok kula dijak teng swarga Nabi. Iya, kowe sesuk tak jak ning swarga. Tambah nangis Kanjeng Nabi tambah nangis akhire wong loro tangis-tangisan nyoba. Terjadi niku teng zaman Nabi akhire Kanjeng Nabi, mbok kula sesuk dijak teng swarga Nabi. Iya, kowe tak jak ning swarga. Wong kowe seneng aku. Matur nuwun Nabi. Ya saking senenge joget niki. Ye, aku sesuk dijak Nabi, aku dijak Nabi. Ngerti ngoten niku malaikat Jibril Muhammad kandhani kowe aja seneng nemen-nemen. Masih sesuk sampean jak ning swarga, dosane ya tetep tak itung ngene. Ngono. Lah Kanjeng Nabi wong nabi ya kandha, Kang. Aku dikandhani malaikat Jibril. Kandhani napa Nabi? Dadi masih sampean sesuk tak jak ning swarga. Dosamu ya arep diitung karo malaikat. Apa? Dosa kula diitung? Hitungan. Ora wedi. Dosa kok diitung? Nek dosaku diitung Gusti Allah tak jak hitung-hitungan. Lha kok dosamu kok Gusti Allah kok jak hitung-hitungan piye to, Kang? Sapira gedene dosaku arep tak hitung, sapira gedene pengampunane Gusti Allah? Nek Gusti Allah Maha Pengampun ora mungkin dosa ngene kok diitung Kanjeng Nabi. Nek dosa ngene ae diitung gak usah nganggo gelar Maha Pengampun. Wong Maha Pengampun kok ngene ae diitung. Kanjeng Nabi ta menangis. Lah ya iki ya Karim tak kira goblok tiba pinter. Lho iki lho. Potret umate Nabi. Ono sing gablek meneh niki, ono sing dublek meneh niki. Niki sampe tak karepno sing dua blek pewekok niki ana. Napa? Senengane turu masjid tapi ora sembayang. Ono. Nek Kanjeng Nabi rawuh sualaman disiki cup turu maneh. Lho ya ngono. Begitu rampung salat Kanjeng Nabi dicegat ya Rasulullah, pokang mata saah kapan kiamat? Rasa tak kok kiamat, wong kiamat iki nganggo sangu, nah kowe tak delok turu-turu tok wae, lha ibadahmu apa? Lho ngoten niku jawabe ya penak. Lah kula mboten sangu ibadah Kanjeng Nabi. Lho, nang sangumu apa? Seneng Allah kali seneng panjenengan. Seneng tak orang lakoni mboten. Cinta kan tidak harus memiliki ya Rasulullah. Lho ngoten niku iso tak kok lah jenengan seneng kula mboten Kanjeng Nabi. Ya wong kowe seneng aku maksud aku ora. Lah nek jenengan seneng kula kan mboten mungkin jenengan tega ninggal kula ning neraka. Ya ora wong kowe seneng aku sesuk kowe ning swarga bareng karo aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lho niku asbabul wurute hadis ya perkara bocah gemblung sing ora sembahyang ning turu masjid iku. On. Kok sithik iki wong lagi mulai ngaji iki kok sithik ya. Nah, niku potrete umatena Nabi ono sing kelas ya Karim memper karo wong tempel. Ono sing kelas nguyu masjid mirip wong tempel. Ono sing kelas turu masjid mirip wong tempel. Mboten kaya wong Yogya, ojo mboten ngoten niku. Wong Yogya kaya kula kabeh. Mirip-mirip awak dhewe. Nggih. Awak dhewe iso ngakoni nek ternyata zaman Nabi iki ana umate sing mirip awak dhewe, tapi bedane setunggal. Si Ya Karim senajan isone naming Ya Karim, dekne iso nitipke langsung awak teng Kanjeng Nabi. Senajan nguyuh masjid, iso petuk Nabi nitip ke ya awak. Senajana ngleset masjid ras mbayang niku wau, iso petuk Nabi nitip ke ya awak. Lah awak dhewe nitip nang sapa? Nitip ke nang sapa? Ya. Ini nggih. Wong awak dhewe ora petuk karo Kanjeng Nabi. Awak dhewe nameng iso nitipke awak teng wakil-wakile Kanjeng Nabi. Kados nitipke awak teng Kiai to Toha. Lha iki sebab Kanjeng Nabi wis ngendikake al ulama warasatul ambi ambiya. Sementara Kanjeng Nabi dhewe wis ora butuh karo awak dhewe nek cara barokah wis ora butuh Nabi. Wong Kanjeng Nabi wis didhawuhaken innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Dadi sing nyolawati Nabi iki Allah karo malaikat. Lah nek wong kok wis Nabi kok wis disolawati Allah selawati malaikat, kan wis ora butuh selawate wong tempel gitu. Selamat datang. Wong kelas e wong tempel. Ora butuh mulutan kaya ngeten iki, mulutane wong tempel ora dibutuhke karo Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi wis cukup saka Allah, saka malaikat. Nggih, niki aja ana sing ngantuk niki. Lah niki pokok niki. Kanjeng Nabi wis butuh-butuh. Awak dhewe toh petuke karo kiai. Tapi pokokane Nabi wis cukup nganggo selawat king Allah, selawat king malaikat. Berarti awak dhewe wis ora iso ngopo? Apa wong kelase awak dhewe niku kelas ora cetha. Sakbare ditinggal sahabat sing iso nitipke awak teng Kanjeng Nabi, senajan kelas ya Karim nggih. Senajan kelas nguyu masjid tapi iso titip ning Kanjeng Nabi. Bar ngoten niku wonten sing nitipke awak teng Kanjeng Nabi. Namine Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nitipke awak teng Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir mujahadah selawe tahun teng padang pasir zikir madep mantep teng Gusti Allah. Wonten sing nyerak ning Allah nitipke awak. Namine Syekh Hasan Sadili 20 tahun mujahadah ora obah. Teng Demak onten namine Kanjeng Sunan Kali Jogo. Nitipke awak teng Gusti Allah teng Kanjeng Nabi 3 tahun ora obah neng pinggir kali. Onten Kiai Hasyim As'ari nitipke awak teng Allah ben bengi salat hajat 2 rakaat. Rokaat pertama sing diwaca surat At-Taubah ping 41, rokaat kedua surat Kahfi ping 41. Lah awak dhewe niki kapan oleh titip ning Gusti Allah? Ora tau. Ora entuk mangan haram, badhok mawon barang haram. Ora entuk goro sedina ora goro saria awan. Dijak nitipke mata teng Allah ya ora iso. Dijak zikir kliru. Dikon muni ya Allah metune ya Allah. Dikon muni Allah metune Allah. Nyebut wis salah. Nek dijak zikir ora genah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Turu, lu coba. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Halayang, kringing. Kringingan ini model apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suwene. Jadi ini kira-kira awak dhewe iki wis ra ono kelase, yo wis ora iso titip. Mila awak dhewe isone nameng nitipke awak neng kiai buntut. Dhisik waktu Yai Toha tesih sugeng nitip teng Yai Toha. Saniki Yai Toha wis mboten nonton nitip teng putrane Yai Toha, kiai-kiai sing teng mriki. Lah ngoten niku Yai Toha yo arep gelem mbok dititipi sampean. Yo ora gelem. Wong Yai Toha ya ora petuk dhewe karo Kanjeng Nabi. Mula Yai Toha ya nitip nang gurune meneh. Lah gurune ya nitip nang gurune meneh. Lah paling-paling nek gurune wong Demak niki lah ya nitipe akhire teng pundi? Teng Sunan Kali Jogo mesti ngoten iki teng Sunan Kali Jogo teng nopo? Nek teng NU ya nitip teng Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ora gelem mikul sampean dhewe, ya nitip nang Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ya nitip nang gurune malih namine Kiai Utsman. Kiai Utsman nitip malih nang gurune namine Kiai Abdul Kiai Khairan. Kiai Khairan ngrata niku mbah gareng niku. Nitip malih nang gurune namine Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim nitip nang gurune namine Kiai Abdul Wahid. Nitip nang gurune namine Mbah Sofyan, nitip gurune namine Pangeran Sambu, nitip gurune namine Mbah Abdul Rahman, nitip gurune Pangeran Benowo, nitip gurune namine Joko Tingkir, nitip gurune Kanjeng Sunan Kali Joko. Titip-titipan terus. Lah Kanjeng Sunan Kali Joko dikenalke Allah mula titip nang gurune namine Sunan Bonang. Sunan Bonang yang menyandarkan titipannya tenggene Sunan Ngampel. Sunan Ngampel nitip malih teng Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim nitip malih tenggene Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir utawa Sayyid Jumadil Kubra. Nitip malih nyandarke teng pundi? Teng Sayyid Muhammad. Nitip malih teng gurune Sayyid Ahmad Jalaluddin. Nitip malih teng ramane gurune namine Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik nitip malih teng gurune Sayyid Alawi Amil Faqih. Nitipke malih teng gurune namine Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Nitip gurune malih Sayyid Ali Khaliq Qasam. Nitip gurune malih Sayyid Alwi. Nitip gurune malih Sayyid Muhammad. Nitip gurune Sayyid Alwi. Nitip gurune Sayyid Ahmad Al Muhajir. Nitip gurune Sayyid Isa An-Naqib, nitip gurune namine Sayyid Ubaidillah, nitip gurune Sayyid Muhammad, nitip gurune Sayyid Ali Urai di Maroko. Nitip gurune sekaligus ramane namine Sayyid Ja'far Sadiq, nitip gurune namine Sayyid Muhammad Baqir, nitip gurune Sayyid Zainal Abidin, nitip gurune sekaligus ramane Sayyidina Hasan Husain, nitip ke awak teng Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali nitip ke teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi Muhammad apa ditadahi dhewe? Ya mboten, titip ke teng Nabi Ibrahim kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Lah Nabi Ibrahim ya dititip ke dhewe? Mboten, titip ke teng Nabi ya Adam. Mula Nabi Ibrahim golek itilase Nabi ya Adam. Napa tilasin Nabi Adam? Baitullah kali Jabal Rahmah. Dan ini mula begitu pedok tilasin Nabi Adam lagi titip Nabi Ibrahim. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Dan ini mula begitu pedok tilasin bangun malih. Lah begitu dibangun Nabi Ibrahim diabadikan telapak kaki ini jadi makom Ibrahim. Khijir Ismail diabadikan melaku ini Siti Hajar dipun abadikan. Tapi Nabi Ibrahim nyandar ke teng Nabi Adam. Tilik Jabal Rahmah, tilik Baitullah, inna awwala baiti wudi alin nasi bibakatam mubarakah. Lah Nabi Adam piye? Ya Nabi Adam urusane dhewe karo Gusti Allah, wong tau bareng karo Gusti Allah. Dan inilah mila awak dhewe mulutan nek nitip Nabi Ibrahim lunga haji, nek teng Kanjeng Nabi ngawontenke mulutan nitip teng para ulama ngawontenaken khol. Lah niki lho mila ihdinas siratal mustaqim kudu netepi siratal ladzina an'amta alaihim. Nah wis paham. Dan niki lho mila khol niki mboten butuhe kiai so, mboten kiai Toha. mulutan mboten butuhe Kanjeng Nabi, butuhe awak dhewe nitip awak. Mulane ana khol ana mulutan aja ngenteni diundang, wong niki awak dhewe sing butuh nitip awak de. Gila. Niku nggih awak dhewe sing butuh tutuk yaitu ha pun rampung pun dadi sandaran. Lah sampean sing kaya kabur kanginan ra jelas urusane niki nitipke awak. Mula nek nitipke awak niku ora ana urusane karo donya sampean. Aja rumangsa sugih terus ra gelem nitip nang nggone kiai. Sayyidina Abu Bakar luwih sugih timbang Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar luwih nekat timbang Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar Utsman luwih sugih timbang Kanjeng Nabi, tapi tetap nitip ke nyawa sebab Kanjeng Nabi wasilahipun Allah datang menung so. Lawak dhewe duwe wasilah ulama warasatul ambiya. Mula kadang wong sakniki niku kliru mahami, dipikir mulutan niki butuhe Kanjeng Nabi, dipikir khol niku butuhe sing se tak boten, niku butuhe awak dhewe nitip ke awak. Mula khol niki kendaraan cilik titipke te kendaraan besar namine Kanjeng Nabi. Nek swara kula tak titipke kamar mandi krungu kuping kula tok. Tapi nek swara kula tak titipke speaker sing krungu wong sak lapangan. Nek tak titipke radio sing krungu wong sak Jawa Tengah. Nek tak titipke RRI sing krungu wong sak Indonesia. Nek tak titipke BBC sing krungu wong sak donya. Lah nek donga dititipke tenggene Mbah Toha niku sing kru sing entuk sak kawasan tempel. Begitu dititipke teng Syekh Abdul Qadir, dititipke teng Kanjeng Nabi sing kebagian sak donya. Begitu dititipke Nabi Ibrahim sak donya dan masa lalu tekan Nabi Adam tekan awali menungso, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho niki lho. Mula ulama niku gawe kendaraan-kendaraan supaya menungso akhir zaman iso nitipke awak. Mula biyen nek mulutan niku ora kaya sakniki, garing kaya ngeten niki mboten. Biyen wong pancen ngerti mulutan niku nitip awak, ana sing nitipke ingkung, ana sing nitipke ketan, ana sing nitipke sego berkat metu kabeh. Begitu apa-apa dititipke Nabi, bar ngoten niku medale wis mboten teke wong tempel, tapi teke Kanjeng Nabi dipangan dadi barokah, mulo metune jenenge berkat. Lah mulo sesuk sampean gawe tumpeng titip dhuwit 1000-1000 digenderoni nika supaya sing cilik-cilik niki melok ngrasakno barokah mulutane Kanjeng Nabi. Lah niki tiyang kadang salah dipikir mulutan niku kerjaane panitia. Mboten. Khole Mbah Toha niku dipikir kerjaane duriyae Mbah Toha. Mboten. Kudune sampeyan sing langsung gage-gage, ora sang ngenteni diundang, ora sang ngenteni ditarik, awak dhewe sing dudu sapa-sapa nitipke awak, nitipke bondo, nitipke pitik, nitipke dhuwit. Nggo napa? Nitipke awak nderek para ulama. Lah wong nitip kok gayane tak diundang, iki wong nitip model apa? Ana wong nitipke awak kok ya kene-kene titip ya titip. Lho iki gaden dudu penitipan. Penitipan iku wong butuh lho. Mula teng Mekah iki apa teng Turki nitipke teng Kanjeng Nabi deingkong titipke den apa dititipke. Jadi gula, awak dhewe niki alhamdulillah para ulama tesih pinter gaweke kendaraan-kendaraan sehingga wong kaya awak dhewe sing bodho-bodho rembes-rembes goblok-goblok iso nitipke awak teng para ulama. Lah ulama ku yo nitipke male teng dhuure. Sehingga napa? Sehingga nek wong mati niku disebut teng Quran ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa sing tenang, awak dhewe ora tenang. Ora klebu nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki, bali nang pangeran sira radhiyah kanthi ridha. Awak dhewe ya rung ridha. Mardiyah apa meneh diridhoi, awak dhewe sebab urung iso tenang, urung iso radhiyah mardiyah, isone lagek pengin titip ngelumpuk teng fadkhuli fi ibad ibadi supaya wadhuli jannati. Dan ini lah mesakno ne wong sak niki sing ana sing ora paham khol, ora paham mulutan. Niki mboten butuhe Kanjeng Nabi, niki butuhe wong tempel nitip awak teng Kanjeng Nabi. Amma ba'du. Lah mukadimah ngaji rampung. Lho iki gek mukadimah. Lah kula dereng mulai ngaji. Dan niki lagi amma ba'du. Lah iki lagi amma ba'du. Ngoten lho. Lah ngeten niki riyen sedaya sing menteladankan Islam sampai dadi kaya ngeten niki. Niku sedaya niku tiyang Demak. Yang menteladankan Islam sampai dadi kaya ngene iki paling apik teng donya. Sing liyane wis jebol, Suriah jebol. Sakniki Indonesia tumbuh subur dan menjadi tanaman Islam terbaik. Niku riyen sing ngatur ya wong Demak, sampeyan ojo salah. Mbah-mbahe panjenengan sing ngatur. Cuman berhubung awak dhewe wis ora paham mulo dadi rembes. Seluruh pengendalian Islam di Nusantara ini dikendalikan seko Demak. Ojo salah. Karena apa? Islam niku paling angel masuk ke Indonesia, terutama Pulau Jawa paling susah. Kenapa? Karena Jawa pusat kekuasaan Hindu terbesar di dunia, jenenge Majapahit. Universitas terbesar di dunia namanya Nalanda. Hukum tata negara terbaik di dunia ada di tanah Jawa. Kitabe namine Negara Kertagama sing nulis Empu Prapanca. Hukum sosial terbaik di Indonesia namine Sutaso Soma sing nulis Empu Tantular. Ojo sambat ngantuk. Wong ra kenal Gusti Allah. Dijak ngaji angel. Aku iki ora ngejak ngaji motone sampean, bokonge sampean lho tak jak ngaji. Cek oleh ganjaran nang bokong. Ngene iki lho, wong si Abdul Qadir 20 tahun sampean dijak melek 3 jam ngene. Terutama wong wedok niki, kula niku paling gweting nek wong wedok ora gelem ngaji. Sebab anak-anakan niki apa jare mbokne, nek mbokne ngajine anteng, anake dikongkon ngaji yo an. Anteng nih mbok nih ngine anak iya ngine. Mulu anakan saiki kongkon mondok aras-arasan, kon sekolah aras-arasan lah. Mbok aneh rano sing kerasan lu gue ngaji. Lu kulon delok emek ngoten niku tok gampang kok mboten angel. Sebab bapak nitip anak niku paling 5 menit wis rampung ya. Ning anak titip ke mbok niku sangangulan ning jero weteng 2 tahun nyuson. Nyusoni mulu anak niku nek kali mbok parek ya mboten umum. Arek kula nyontoh teng anak kula dhewe mawon iki. Anak kula niku nek subuh niku mbokne wis pidhato. Sing dipidhatoni ya anake niku. Engko nek ora gelem tangi dijiwit bokoke. Iya. Terus bareng ngono niku diuncalno ning kamar mandi. Nggih. Lha ngono iki. Ngoten niku. Wadus, salah maneh. Diomeli maneh isian ngoten niku. Arep sekolah nganggo sepatu salah. Diomeli maneh. Sampai sekolah niku diomeli, anak kula untunge iku ndablek dadi rada lemu. Begitu engko sekolah, anake rasik terserah diomeli, ganti ngomeli bapakne. Rampung sekolah ngomel meneh niku anak kula, dadi anak kula niku sedina diomeli mbokne niku 50 episode. Lho ngoten niku nek wayahe turu niku lho kok mboten goleki kula, tetep goleki mbok. Mbok nek heran kula anak lho ngono lho. Nek ngasih mbok niki ora kuat oleh nidik anak. Mula Allah ngirimke barokah sing gedhe sakmono akeh, ibarat mbok niki niku aki sing bagian nyetrum handphone. Nah nek setrume mung gak medhun niku batune mbledhos ngoten lho. Nggih mula wong wedok niku paling kuat. Mula wong wedok nek pinter gendong anak sholatullah salamullah. Coba nek ibu goblok, Bang Thoyib, Bang Thoyib. Lha mula dongane anak, apa dongane wong tuwa nang anak niku paling mandi dongane mbok. mandi dongane simbok niku, pangane ibu lu paling mandi. Bapak ning donga ora patek mandi blas. Mula babon niku tugase angkrem. Wis cetha, mula Allah ora nitipke bayi nang bapak, nitipke bayi nang mbok. Ngengkremi ngiringi ngoten niku ya betah nggih. Bapak ngiringi anak 2 jam melayu wis ta. Nek mbok niku 5 jam niku ngiringi ngene betah. Mula anaknya digendong mbokne ditemplekke bek ngono ya turu. Nek bapak ngiringi tangi. Ya niku mula aja sembrono nek karo mbok sampean. Balikno malih mlebu sampean dadi perkara. Lha mula kualat nek karo mbok. Dhisikno pundi? Bapakmu, apa mbokmu? Disik putih malih ya Nabi ibumu. Sinten malih ibumu lagi bapakmu. Lho kadang sing ora sadar niku sing dadi embok niku sing ora sadar. Mendapat kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Ning kadang mbok niki sing ora sadar nek sampean itu makhluk terbaik di dunia. Mula wong wedok niku diapakno mawon apik, wong pancen barang paling apik teng donya. Coba wong wedok wong lanang elek diapa-apano. Sampeyan lho iki jilbab ngono. Nek kembang jembul dhuwure iki ya dadi apik. Coba wong lanang nganggo ngono medeni. Wong wedok iki lambe diabang-abang ayu. Coba wong lanang medeni. Lho wong wedok iki alis direng-ireng apik, rai diwedhaki apik. Guyu tok ngene iki masyaallah wong lanang iso ngusek-ngusek mulan. Pancen iki barang paling apik nang donya. Alis niku wis ngono ditambahi ya apik. Coba alise wong lanang. Lho wong wedok niku makhluk terbaik karena apa? Dia penerus keindahan dunia karena dari perempuan lahir anak. Wong lanang niku sing tugase niku ora cetha. Lho nek nang donya niku wong lanang ora cetha tugase apa to? Paling ngimami sembahyang ngono to. Ngimami gentenan iso tapi nek mbok kan ora iso gentenan anak. Nggih mboten? Dene iku mula sampean dadi wong wedok sing paham panjenengan adalah perhiasan dunia terindah. Ki wedok coba diseweki apik, dibuka apik. Lho tadi. Lho nek wong wedok niku luar biasa pokoke lho. Kerudungi apik, buka apik. Dikelambeni berukut apik, ora ana kelambine apik. Lha niku edak. Lha wong lanang medeni. Lha karena memang perhiasan terindah coba. Mlaku wong wedok niku apik. Ndut apik nang wong lanang. Oh. Sak pola-polae wong wedok niku apik, rambut dicet abang apik. Rambutnya wong lanang cet abang ya kemamang. Dadi napa niku? Nusing nang hantu air niku lho Mas niku. Panas mati. Lur. Wong wedok irunge dianting-antingi apik. Wong lanang kok sapi. Wong wedok napa apik? Tumpakno Vario apik. Numpak RE King apik. Wedok kok apik kabeh. Nek wong lanang ora cetha, mula tugase wong lanang iki ora ana ning donya iki. Soale sing paling abot tugase wong wedok napa? Neteske ndok ngoten. Neruske tenan niku. Dadi wong wedok iki kudu ngerti, kudu tenang, kudu anteng soale tugase angkrem. Aja ngasih ngakik-ngakik munggah medhun petarangan ndoke koplak. Mula sampeyan nek kula niku paling sing tak delok ben kula ngaji teng pundi, yang pertama saya prioritaskan niku wedok tak delok. Nek wong wedok kok anteng ngoten niku biasane masyarakatnya anak-anake anteng-anteng. Nek ibuke kok tenang, anake tenang-tenang. Nek bapak ora nganggo. Karena bapak sistemnya di luar petarangan. Nah apa to tugase wong lanang niku? Mek sitok sajane niku. Nata petarangane, ba babon nutok lanang itu tugase mek niku. Ra ono liya wong lanang niku tugase nata petarangane babon supaya angkreme anteng. Mula kudu pinter nyambut gawe, aja turu-turu wae nyambut gawe nata petarangane babon tugase wong lanang iki nyenengno babon nang angkrem supaya tetesane apik. Wong wedok angkrem kok ora anteng, Pak, aku angkrem ora anteng, Pak. Nek vario ku ora anyar, tukokke kok. Pak, aku angkrem ora tek anteng, Pak, gelangku kok mek loro. Tukokno wong tugase wong lanang niki nyenengno babon nang angkrem. Lha wis ngono ta. Nek wis bar seneng sampean tunggu lungo maneh. Tur aja diganggu babone angkrem. Aja diganggu kutne diganggu munggah medhun apa meneh kok babone angkrem tinggal nladung babon liya ya aja. Ana ngoten niku. Mboten. Oh enten ndi wonge teko? Lha iki lho mulane sampean sing tenang to babon-babon niki. Ini ngene pengen anake angkrem anteng lungguh ning kelas sampean enang ngene ya ora iso. Wong listrik kok setrume munggah medhun sing baterene ya milik ngene-ngene. Lah anak niku ibarat baterai handphone sampean iki listrik iki stabilisere. Nek setrume iki stabil, napa jenenge power bank iki stabil, list handphone murup terus. Lah nek kadang mati kadang urip, kadang mati ya handphone ya. Halo, apa? He. Diulang tek kapur sekilo. He. Dan niku mila pinter-pinter milih ba babon le sing cilik-cilik ya pesek-pesek rapopo. Sing penting pinter angkrem. Nggih, tak dongakno kabeh oleh babon sing apik ya. Oleh babon sing pinter angkrem, fa insyaallah tempel duit turun sing apik-apik, gagah-gagah. Nggih, ganteng-ganteng, mantep-mantep, tenang-tenang. Amin. Ngono lho, Mbak. Ih salah yo, wong tempel. Apa? Omangko. Engko. Ko ngaji durung rampung kok. Selawatan iki engko wis bar ngaji. Apa kok wis biasa dangdutan sampean iki. Jak ngaji kok. Tenang ae sik, engko tutuk jam 3 selawatan. Nggih. Engko sik to, engko tutuk sampean niku. Wong ngene kok bingung to. Tak ladeni kok sampean njaluk selawatan tekan subuh tak ladeni. Atik mulih awas lho. Saiki tak jak ngaji sik, tak dunungno perkara sik. Wong perkarane werung dunung njaluk selawatan, kok lali sampean berselawatan. Nun. Boten-boten kok ngantuk apa to mung ketop-ketop delok kula kok ngantuk lho. Nguyu-nguyu delok kula kok arek ngantuk bareng kayane. Hei, si ibu tempel. Soale biasane nempel-nempel apa? Dere, nggih, Mon. Kula baleni malih nggih. Dados karena di sini ini Hindu biyen, maka betapa susahnya ngislamke tanah Jawa. Nah kesulitan itu ada di generasi pertama. Generasi awal pengislaman mengalami kesulitan yang luar biasa. Bahkan pernah tercatat 1500 ulama yang dipimpin Sayyid Aliuddin Medun teng tanah Jawa niku entek dipangan wong Jawa. Telas dipangan wong Jawa. Habis. Sampai Sayyid Aliuddin niku mulih. Nah wong Jawa kok mangan menungso niku napa? Sebab wong Jawa mbiyen niku wonten ajaran doyan menungso. Wong Jawa niku Hindu. Hindu Jawa sebelumnya adalah Hindu Brahma. Hindu Brahma niku iso dilakoni cuman matine angel. Sebab matine wong Hindu niku namine muksa. Supaya iso muksa, tiang Hindu kudu nglakoni tiga tahap kehidupan. Yang pertama tahap namine Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Berarti bupati merubah diri dadi bakul dawet ibaratnya. Setelah melakukan ngalami Upanishad, ngelakoni upawasa. Upawasa napa? Ngelakoni kabumian. Kabumian itu urip ngelakoni kaya wateke bumi. Tambah didak-idak tambah subur, tambah dipacul tambah subur. Nek wis ngoten niku nglakoni upawasa. Upawasa niku wis mboten mangan, mboten ngombe, mboten demok bojo, mandek sampai awake mimpes cilik-cilik-cilik-cilik lap ilang murca. Musno, nggih. Lah tiyang Jawa kata sing gagal wis mimpes cilik-cilik-cilik-cilik-cilik eling weduse. Utawa eling bojone macet, ajeng gedhe malih mboten saged, ajeng ilang mboten saged dadi jinglot utawa bathara ka. Karang mula nek sampean petuk jinglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Akhirnya tiang Jawa golek ajaran enteng, namine ajaran kali, kali niku ajaran Durga, Durga ajaran Siwa, ngulangi ngrogo sukma mboten muksa. Lah supaya iso ngrogo sukma nglakoni Bhairawa Tantra Pancamaka Makara, lanang wedok muter udo kabeh ngedep arak, ngedep tumpeng, ngedep ingkung menungso ngrogo sukma supaya sahwat ngisor udel niku anteng melakukan hubungan seks bebas sak gelemi nyuk-nyuk-nyuk sisane teng gunung Kemukus boyo lali supaya wetenge mboten keracak krucuk pakani tumpeng supaya akale niki tenang diombeni arak supaya sukma ning kulungo awake mboten obah patok ingangi mangan daging menungso. Akhirnya iso ngrogo sukma, sukmane lunga dicak nyolong jenenge ngepet. Sukmane lunga jak mateni wong jenenge santet. Sukmane lunga dicak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhirnya teng Jawa kondang ilmu santet pelet ngepet. Nah niki sing mangan 1500 ulama termasuk pemimpin Sayyid Aliuddin Wangsul. Sehingga pengalaman niki nyebabaken Sultan Muhammad ngirim ulama sitok sing ra iso dipangan wong Jawa. Saking Iran namine Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, wong Jawa nyebut ra iso Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, mula teng Jawa dikenal kanthi jeneng Syekh Subakir. Nggih, akhire tiyang niku diuber-uber mlayu teng daerah kidul segara. Enten sing mlayu ngulon Gunung Srandil, mlayu ngulon Gunung Pelabuhan Ratu, mlayu ngulon Jampang, mlayu ngulon Sukabumi, mlayu ngulon Banten. Diarani Banten sebab niku numbal malih teng mriku. Sing mlayu ngetan munggah Gunung Lawu, mlayu ngetan Gunung Kawi Malang, mlayu ngetan Alas Purwo Banyuwangi. Teng Alas Purwo dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Saya Subakir sepuh muridé nami Mbak Ishak kali Mbak Ibrahim Asmoro Kondi ken nguber teng Banyuwangi. Menak Sembuyu nyerah, akhire anake sing wedok nami Dewi Sekar Dadu diparingke Mbak Ishak. Pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik. Sebagian melayu teng Bali, sebagian melayu teng Kediri nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang. Diuber kali Sunan Bonang, milo akhire nyerah, bareng nyerah ya wis muter-muter tetep rapopo ning aja uto, arak ganti wedang biasa, tumpeng iku halal tetep ora apa-apa, ingkung menungso diganti ingkung pitik. Mantra ngrogo sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula awak dhewe duwe adat tumpeng, tumpengan niku pun mboten musyrik. Sing musyrik sing awal nika wau sing muter udo kabeh ngedep arak, ngedep tumpeng, ingkung menungso ngrogo sukma sing sakniki pun didandani Sunan Bonang. Mulane ana wong kok takok-takok musyrik-musyrik no tumpeng critani iki lha asal usule. Nah kok isih ngeyel tapuk ne lambene kok. Nggih. Niku. Begitu urusan jin priprayangan niki beres, nggih. Mila terus akhirnya dikirim guru ngaji namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing dikenal kanthi jeneng Syekh Jumadil Kubro. Wong Jawa diulang alibatak wis duwe hana cara, cara kok mulo alhamdu tetep alkamdu ya hayu ya qayyum ya kayu ku ya ka yumu. Lah teng Jawa saya Jumadil Kubro manggen teng Merapi mriko. Gunung Merapi mriko. Sebab Merapi niku gunung meledas-meledos, gunung wedine karo Quran. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khasyyan mutasaddian min khasyatillah. Niku gunung mesti diwacano niku nek ajeng meledos. Tekan sak niki kiai gunung mesti macane niku. Termasuk Mbah Marijan. Nah Mbah Marijan macane napa? Rusa, rusa. Mboten nek Mbah Marijan nerjemah ayat niku didadosaken kidung dijenengke kidung kacer. Lah kok dijenengke kidung kacer? Wong Jawa ora iso ngarani surat Al-Hasyr metune kacer. Lah teng ngriku saya Jumadilku pron duwe murid nami Hasanuddin kali Samsudin pindah Jawa Barat damel pesantren Kuro teng Kerawang, duwe murid Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon, duwe murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing tugase ngislamke pajajaran mulo iso nembus Roro Santang Kian Santang walangsung sengsang. Lah Mbah Jumadilku pro duwe anak nami Ibrahim pindah Palang Tuban, duwe anak Ishak pindah Lamongan daerah Kemantren makame teng mriko. Saking Mbak Ishak duwe putra Rat Sunan Giri. Saking Mbak Ibrahim duwe putra Raden Rohmat Sunan Ngampel pindah Surabaya. Nah, Surabaya niki tugase napa? Ngislamke Majapahit. Nah tugas ngislam ke Majapahit yang pertama kali dilakukan ngurusi Majapahit. Mula akhirnya Sunan Ngampel memasukkan adike Mbak Yune sing akhirnya dinikah kali Prabu Brawijaya Limo, sing akhirnya duwe putra Raden Fatah utawa Jimbun pindah Gelagah Wangi utawa Demak ngedekno kak kerajaan Demak kawitane Kadipaten Demak Bintoro. Nah Sunan Ngampel delok kaya ngoten niku kira-kira piye ngislamne Majapahit ya. Iki ora gampang. Akhire Sunan Ngampel ngambil ibroh. Teng Al-Qur'an pun digambaraken Islam Hindu. Nah dadi Islam Jawa niki wis ana contone ning Qur'an. Niki sing kadang wong mboten patek mat. Bahwa Islam sing teng mriki niku wis ana gambarane sebagai Islam akhir zaman. Napa? Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Niki Qur'an nih. Lah, nek iki kabeh niki Islam Indonesia. Nah, contohnya apa? Islam akhir zaman. Masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kazarin. Jadi Islam akhir zaman ning Taurat, ning Quran, ning Injil wis disebutke kazarin kaya tanduran. Tanduran napa iki? Ini tanduran napa? Tanduran ajaib. Akhraja syat'ahu kang metu anak-anakan aneh. Fa azarahu fastaghladha nuli. Ma meteng kembang terus mapak anak ngempel-ngempel tanduran ngoten niku napa sing manak sik lagek meteng apa kira-kira ya pantun nah niki. Jadi ada gambaran Islam akhir zaman niku kaya pari meteng sik apa manak sik lagek meteng. Lah nek wis meteng anak pertama, anak terakhir sak mbokne uwoh ba bareng. Lah niku apa nek ora pari? Nggih pari. Gedang tukul sik lagi meteng tapi woe mboten ba bareng. Itu nek pari nggih. Lah niki lho kazarin akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Lho sebab ana contoh Islam kaya pari. Tur pari niku ana teng Indonesia. Mula Sunan Ngampel nandur Islam digawe kaya nandur pari. Tanduran pari biji ditanam bukan di atas tanah tapi di bawah tanah. Nek nandur lemah totol manuk mula diurugi. Allah ora ditandur sak dhuwur lemah, tandur sak ngisor jenengke pengi Pengiran Kang Murbeng Dumadi. Musola ditandur ora ketok jenenge langgar. Salat ora ketok tandurane sing ketok sembahyang. Tandurane sing ketok sembahyang. Syahadat ditandur ngangge kalimo soto tanduran mriki sedaya. Asyah ditandur ngangge jeneng kiai. Tilmidun ditandur ngangge jeneng santri. Walus nek nandur niku luar biasa nggih. Tanduran-tanduran niku mboten umum. Urung iso diajari salat, diulangi salat daim. Urung iso ngaji Quran diajari kidung rumeksa ing weng. Ing wengi tanduran ngandhap kabeh ora ketok sampe mojo pati ra ngerti iki nandur apa to iku. Urung ngerti innalillahi wa inna ilaihi rajiun diunekke aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumati tandur jenenge maca pat. Wong urip kudu iso maca barang pa papat. Barang papat niku napa kancane nyawa sing medhun ning alam tu. Donya sebelah kiwa iblis loro jenenge jin korin bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat khafadho sing gandoli menung. So karo mbah-mbahe dhewe dijenengke dulur papat limo pancer. Lho. Mula pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen, nganggo dulur ki kiwa. Pengen bojo ayu, bojo ganteng, nganggo dalan tengen, pancer tengen macane ya Rahmanu ya Rahim, I love you. Ora gelem dulur tengen nganggo sing kiwa. Sunama teka jiajiku jaran go goyang yo I love you padha mawon. Pengen rasa nganggo dalan sing tengen macane la haula wala quwata illa billah. Ora gelem sing tengen nganggo sing kiwa. Sunama teka jiajiku Bandung Bondo basa. Ora gelem sing tengen nganggo sing kiwa. Pengen sugih nganggo sing tengen ya fatahu ya rozak sholat duha jeru masjid. Nek ora gelem sing tengen nganggo sing kiwa. Gawa wedhus kendhit munggah gunung Kawi mule su. Sugih le ya padha mawon kok. Golek tuyul utawa pesugi yen padha mawon padha asile. Mula kiai nek tirakate kuat ya mandi, dukun sing ora tau adus nek tirakate kuat ya mandi, padha mandine. Nggih mboten? Padha padange, padha hebate. Mula wong mriki terserah milih kiai apa milih dukun, padha padange. Meng padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok kobong ngono to. Golek pitik ilang ngangge lampu pitike ketemu nggih. Nganggo blarak sing digendhel diobong pitike ketemu lampune utuh blarake entek kok obong. Ngene dak awan angel to. Mbah-mbah dhewe nek jelaske barang jlimet iki gampang tak pasti titis. Ora kaya wong saiki mulek mawon nek jelaske apa-apa. Lha mula lakone menungso didadoske tembang cek dadi nyanyian kehidupan, tembang kehidupan. Maca pat kawitan tembange Mas Kumam Bang. Medune nyawa kemambang ning alam tu donya. Mlebu jero raga manggon guwa garba sangang wulan metu tembange mijil. Bakal mijil lanang mijil we. Wedok nek lanang wedhus seluruh aki kok nek wedok wedhus siji aki akikah. Nek wis bar mijil tembange kinan ti cah cilik-cilik kudu disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Kudu dilebokno sekolahan diulang ngaji diulang ilmu diulang akhlak. Ra gelem ngaji saduk. Ora entuk wong tuwa kok mencintai anak sampai orang ngaji. Apa meneng ngaji ndablek jewer gurune kok ora trima. Ora oleh. Nek ana wong tuwa anake tak jewer kok ora trima, tak jewer sak wong tuane sisan nek kula. Tenan karena sangat berbahaya nek bocah ki nanti ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Wajib sekolah, wajib ngaji, ra gelem saduk. Nek wis bar ngaji sayang-sayang anak kita, gawa nang Indoma mare disayang dicinta tapi nek pas ngaji ndak ada toleransi nek kula. Kula niki produk kekerasan dalam pengajian. Bapak kula kejeme iki wis ora umum. Kula nek ora gelem ngaji dijambak ini diuncalno ngeten iki. Kuping kula niki kok produksi Cina pun copot biyen-biyen. Ndung kula bapak kula ngimami nggih. Allahu Akbar. Kula nek dereng teng sandingi ya gak bakal ngimami digeleki kula niku. Lah kula niku tau wong wis gedhe kan wis pinter. Wong nek ngimami kan ra entuk obah. Kula ngerti bapak kula wayahe sujud tak tinggal mlayu. Rampung salat mripate abang koyo masyaallah medeni niku. Kecekel kula cekel cek jambak ini diuncalke peceren coba. Ngertos peceren. Ya Allah, kanan kiri iki nanas ngene iki. Kak utawa sing niku lho sing biasa dienggo serat licin-licin niku. Tengah-tengahe blung to apa-apa piye kombe banyu peceren barang. Ora apa-apa bekase wudu jarene ngoten niku. Ya Allah. Bule keras iki. Khapok. Apok. Tapi kula ya mbayangno nek wong tuwa kula ora keras kaya ngoten niku terus kula dadi apa? Wong kula niki wonge pantesan. Ngaji pantes. Lamun ra ngaji ning perapatan Sewu ngono ya pantes. Kula niki dilalah wonge pantesan iki, Bu nggih. Sampeyan untung petuk kula ning pengajian, coba petuk kula ning pasar apa ora wedi sampeyan petuk kula. Oh iki rajane copet iki ngene. Lha mula kula teng pundi mawon niku sarungan ngeten niki. Nek cecik dijogoni kali sarung, mosok sarungan banting kertu lak ya ora pantes to nggih. Dan niki lho. Kerase mboten umum. Lah niku kinanti. Kula tesih setuju nek wong tuwa niku keras, nek guru niku keras terhadap pendidikan anak. Ora ono hak asasi manusia nek nggen kula. Mula aja nitipke anak teng nggen kula. Pinter anake sampean. Nah, nek wis kinanti, mangke nek ora nang disangoni kanthi agama kanthi akhlak sing tenan, anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi nom wis mulai ndap. Blek. Apa meneh nek wis bar sinom asmara dono mulai jatuh cinta taek kucing rasa cok coklat ora kene ilang. Lah nek wis bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbuh cah lanang cah wedok bangun rumah tangga. Nek wis bar dan anu bar gambuh dandangku gula merasakan dandang pahit gula legi ngrasakno manis pahitnya kehidupan. Rumah tanggane apik, bagus bojone, duwite lumayan iki oleh gula, legi. Lah nek wis rumah tanggane ra karuan, bojone elek mrongos. Ora tau nduwe dhuwit senengane ngramal tokel. Ha iki mbon. Senengane meng ngono le dandang sampean. Mula aja milih dandang nek rabi. Mula dandang-dandang aja dipareki blunteng kabeh sampean kok. Nah, dandang gula maknane merasakan manis pahitnya kehidupan. Dupan nek wis bar dandang gula tembangi dur durma menungso wis dianggap dewasa wayahe dharma bakti urip duwe ilmu wayahe dijaluk dharma baktine duwe tenaga wayahe dijaluk tenagane duwe ilmu wayahe dharma bakti ilmune napa khairun nas anfa'uhum linnas nek ora nang manfaatke ilmu tenaga bondo kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wayahe mungkur sekondo dunya meripat lamur dengkul linu untu pro protol iki wis nang mungkur iki wis maune mangan klopo tak pecah saiki mangan tetel jadah we copot untune lah maune uber-uber celeng sedina ping 5 kuat saiki nguber putune ra gelem adus mengkis meng hai iki wis nang mungkur nang mlebu masjid wis aja tek takok nang tilik masjid nang mungkur nang Gusti Allah nang mlebu masjid golek dalan padang nek orang kok kesusul megat roh copot rogo sak sukmane terakhir menungso tembangi pucung meng dipocong sluku-sluku ba batok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut ayo ndi buyut lah nek mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir marabbuka Allah huruf he Allah Allah jare malaikat goblok jare malaikat roke aja to ilat Jawa iku jane oh ya wis nah wis gelem belajar wis lho ngaji teko lho sinau toriko ya melu lho tapi kok turu nek ngaji ora apa-apa wong sekolah turu iki oleh sing penting ora mlayu kok iki lagi lah ya wis mati nih wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Lah nek ra gelem belajar, merebuka. Tok dasi langsung canggah gulune. Dadi wareng wedi delok akhirat. Ucemplungke neraka diudhek, gantung kaya siwur, tutuk modal madil kok tarangan bodol ajurmu mur kaya getepok po. Bosok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut, canggah wareng udhek-udhek gantung siwur, tarangan bodol getepok po. Bosok piulang para wali yang luar biasa yang tidak pernah saya temukan di jagat Islam manapun selain di tanah Jawa Indo Indonesia. Kulo niki bagane keliling donya pun apal. Mulai Islam anteng niku sebab le nandur tenan tenanan. Baru Sunan Bonang damel ke gamelan kali Sunan Kali Joko sing muni ni nang ning nang nong dang gung nang kene nang kono saiki nang kene ngaji sesuk nang kono nyolong saiki nang kene ngaji sesuk nang kono mabuk nang kene ngaji sesuk nang kono golek wedok nang kene ngaji nang ning nang nong ngeten nang kene nang kono wong urip tapi nek pengin pungkasan apik dang gung dang balik nang Sang Hyang Agung fafiru ilallah bali omaleh nang Gusti Allah. Lah wong mriki ora ngerti dang salah iku. Salah aja dang balik nang Sang Hyang Agung. Bareng wis rampung dang gung Sunan Kalijaga ngetokke tumpeng gedene sak masjid bar ngono royoan tumpeng cempret kabeh dikongkon wijik-wijikan telu mahwar kenongo kan kantil uripmu mawarna-warna kenongono kena ngene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lha iki cara ngulang yen akhire bareng ditandur ngeten iki wong mantenan ditandur ngangge gedang tebu mantenku wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep gek ndang mlebu murine kon ngenehi wortel kono mantene nang diwor cek nang untel-untelan. Lah kabeh iki nek arep ditandur tanduren ngangge pacul niku napa nggo ngipatke barang kang muncul aja lali obaya awak mula kolongane pacul jenengke bawa. Lah nek wis ana obaya awak aja lali ndonga ning pangeran mula kayune sing adek dijenengke doran. Sampeyan cekel bendino ora ngerti nek iku gawenane wali songo. Lho nah nek ana gawe omah kon kenehi gedang sak tundur dhuwur wuwung supaya nek tukange lesu ora munggah medhun golek panganan. Ora lagi lah. Pun. Bareng bar ditandur nggih. Terus napa? Terus di pageri. Lah pager sing wetan dipasrahno Sunan Giri namine Kerajaan Giri sing jaga Sunan Giri. Tengah niki dipageri namine Demak. Sing jaga pageri Raden Fata sisi kulon pageri jeneng Cirebon. Di sing jaga pageri Sunan Gunung Jati. Lah bareng wis ditandur iki dukul apa durung dicek didelok lerilir tandure wosumilir tak ijo royo tak senggo kemanten anyar cahangon peneo blimbing kuwi mula tandur niku pari dicek wis tukul apa durung wis ijo royo apa durung nek wis ijo royo ayo salat ayo menek blimbing sebab blimbing blingir limo lambang salat limang wek tu mula mboten cahangon peneo duren kuwi ngono ya mboten ating perantil terus pirang rokaat niku juan nggih. Lho bareng pun ditandur tukul tenanan tapi tukulane mboten bajek. Wong tukulan mriki ya rada miring nek sing nandur nabi salat ditandur bajek imaduddin tapi nek ditandur mriki cagake miring ditandur salat zuhur setengah rolas manjinge mantepe setengah loro sebab jam setengah rolas isin neng sawah mula dibajekno setengah loro le ngundang ya Allahu Akbar ngene dhe teko king sawah cempret kabeh praune minggir nggih lagi adus nah suwe kademen wong lemahe cempret kiyaine le ngenteni riyen Mbah Toha le ngenteni nggih Robana ya Robana Rabbana zalamna anfu wa illam tatarhamna nakunanna khasirin. Karo ditoleh ndi makmumku kok rung mlebu. Ya akhirnya ngenteni meneh tombo ati iku limo sak warnani maca Quran sak maknane kaping pindo wangi kaping telu kaping papat kaping limo salah sawijine sapa bisa angla insya Allah Gusti Pangeran ngijabai. Toleh meneh makmume rung teko ana teko papat rokokan ngarep masjid ku bareng ngono yai to ala wis kepegelen biyen ngenteni kok ora mlebu-mlebu mila terus diuruki anjang-anjang diluruki siram kembang disiram kembang langsung nggih jero antal mlebu ka kabeh lho niku cara mriki wong tanduran mriki bar ngono salat salate bocor ora rapet Allahu Akbar mripate bocor kupinge ting ting ting napa kul bakso liwat sebab salate bocor ditambal barso bar salat ngangge zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Ana sing protes kok dadak gedek-gedek ngopo sahabat iki nek zikir meneng anteng kaya Kanjeng Nabi anteng ya wis wong sahabat iku muride Kanjeng Nabi zikir anteng atine teng Gusti Allah wong tempel jak meneng turu. Nggih mboten? Terus la ilaha illallah la ilaha illallah sing banter supaya sing sepuh-sepuh iso krungu nira nirokake lah nek meneng ora. Ayo sing sepuh-sepuh lah ya ora iso nirokke muni apa to ku imam kuwi. Akhire terus napa? Maca Alibatak. Maca apa Mbah? Alibatak. Kok Alibatak? Ya wis sik disusun dhewe rumo lekat. Mung aku ora ngerti kuwi muni apa. Nah, alon-alon ngene iki cara mriki terus dikenalke kali haji. Tapi haji niku adoh teng mriko. Mula tiyang mriki sadurunge tekan mriko digaweke Ka'bah palsu teng pundi teng alun-alun Demak jenenge manasik haji. Bar ngono sing lunga haji diterke nang asrama haji Dono Hudan Solo bar sing diterke lunga haji sing haji diterke asrama sing ngeterke menggok kebun binatang lho niku cara mriki nggih ta. Aja heran nanam Islam Indonesia. Lah terus wong mriki luwe kenal Gatotkaca, luwe kenal Puntadewa, ora kenal Kanjeng Nabi. Mula dikenalke teng Kanjeng Nabi sing tua-tua sing ora patek ngerti bahasa Arab dikenalke Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin. Lho la niki produke wali songo nek wali jenggot ra kenal ngene iki. Wali anyar-anyar niku mboten kenal iki. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12. Nah, nek ning donya ngono ni meng Indonesia tok. Akhire ibu-ibu kenal Kanjeng Nabi. Lah nek sing santri kaya ngeten iki sih gampang. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. marhaban. Saini. Oh, niku sing santri, Bu. Nek sing santri nom suarane isih banter ya. Wassalamun mustamirun. Kullahi niya. Katakan. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Baik iku sing enom. Sing tuwa duwe gaya dhewe wong Jawa. Gayane wong tuwa. Niki cedhi gayane. Nata napas sik niki soalnya banter niki wong tuwa niki. Ngono to. Wong tuwa. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat Allah alaika. Niku wong tuwa nggih. Nah, nek sing ibu-ibu biasanya rapate cocok sing ngoten niku. Wong ibu-ibu senengane dangdutan. Mula karo para kiai gekke cara dangdut. Ya Rasulullah salamun aleng. Ya Rafi'a. Ayo duduk. Haji. Ya Rasulullah salamun aleng. Ya Rafi'a syani Al-Fatihah. ono ne nang Indonesia tok liyane rene. Sing seneng campur sari kayak ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam ya Habib salam. Sholawatullah salam. Ayo praune wis nengalo lagu rene. Sing putus cinta kayak putus cinta kayak ya Nabi salam ya Rasul salam salam alaika ya salawatullah ya narep cerita karo sapa dari lagune lha niki variasi yang ada di Indonesia dan ini menggambarkan betapa Rasulullah niki teke wong akeh mulo selawatan model nopo mawon saged. Bahkan sampean ora ngerti niku iso melu selawatane Habib Syekh niku apa sampean ngerti. Ya nana ya nana ya nana ya nana bi Muhammad dalikal fadlu minallah. Ya nana lha ora kenal ning ngerti wong panjene melu ge lha niki lho panjen selawatan dicara napa mau niku enak wong neke Kanjeng Nabi coba wayang mboten iso wong neke wong Jawa tok. Om bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap bahasa Indonesia elek. Om bumi berguncang-guncang langit dip-dip ora dadi Indonesia Raya. Indonesia tok Jawa rusak. Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku Jawa Indonesia lemah banyuku rada adzan niku ya wis ngoten niku aja dirupa-rupa ayya lan sholat niku adzan dangdut rusak. Hayala sholat hayala sholat raule bubar lemula Gustur pinter gawe sholawatan ditemplek nih dangdut kondang saulan sa Indonesia. Astagfirullah baraya min al khataya rabbi zidni ilman nafi'a wawafiqni amalan saliha. Niku lagune Dalailah Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang. Niku awara grupe sing ngarang Ahmadi kalian Abdul Qadir. Nah sing ngarang wong apik mulo lagu biyen apik ah. Apik ora kaya saiki sing ngarang kocluk kabeh. Di mana? Kemana? Di mana? Lagu kok takok mawon. Ngantos Ayu Ting Ting bojone ilang mboten krasa. Mana? Lha iki lho ya Allah, ana lagu suarane ra ana mung bokong tok ya eneng. Lagune Inul. Sampai kiai sa Indonesia ribut, goyang setan, goyang iblis. Sing ngarani ora apa-apa mek Gus Dur tok. Enggak apa-apa, Mbak Inul. Dah gitu aja kok repot. Jadi Gus Dur. Lha akhire Gus Dur pisui wong akeh lho sa Indonesia. Gus Dur kurang ajar nisan. Gus Dur fasek akhirnya kula kebobohan kali Kiai Fuad Hasyim Gus digawa nang buntet kita adili Gus Dur ayo Gus nang buntet enten apa celuk Kiai Fuad Hasyim karo Kiai monggo kula kali Gus Dur nang buntet di situ Gus Dur diadili betul-betul Gus betul goyang itu ndak apa-apa enggak apa-apa tapi Gus nek wis goyang bokonge ngeplek mindul-mindul ngene kok ora apa-apa piye lho dosa Gus jawabe Gus Dur lho sampean apa wis lali nek aku ora weruh. Lha niki lho. Begitu Islam dicoro kaya ngoten niku teng tanah Jawa. Islam tertanam dengan bagus. Kalimantan menginginkan prototipe model Islam Jawa dikirim muridte Sunan Kalijaga saking Demak. Namine Khatib Dayan. Nyebarke Islam teng Kalimantan, nyebabke berdirinya kerajaan Islam sak Kalimantan. Saking Demak dikirim Datuk Ribandang nyebarke Islam teng Sulawesi, membentuk koyok Demak. Akhirnya kerajaan-kerajaan Islam berkembang teng Sulawesi. Adine Raden Fata ingkang nami Arya Dilah utawa Arya Damar dikirim teng Semenanjung Palembang, menyebarkan Islam teng Sumatera, berkembang menjadi kerajaan Islam. Indonesia akhirnya isine kerajaan Islam kabeh. Londo teko dilawan secara bersama-sama, Londo lungo membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Mulo Sabang sampai Merauke disebut wilayah, sebab niku tinggalane para wali. Al wilayah niku kawasane para wali. Mulo sak donya ora ana sing nyebut daerah dengan sebutan wilayah kejaba tanah Nusantara. Tur nang donya ora ana sing nyebut penduduk sebuah negara dengan sebutan sing diulangke Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, pemimpin dan yang dipimpin bertanggung jawab. Hanya Indonesia yang menyebut penduduknya dengan sebutan ra'iyah atau rakyat. Hanya Indonesia yang menyebut masyarakat yang berkumpul dengan musyarakah atau masyarakat. Dan hanya Indonesia yang menyebut pemimpin tertingginya dengan majelis permusyawaratan ra'iyah. Lengen iki kurang Islam apa mrene nek ora Islam tak tapuk lambemu doan. Lho karena ditanam dengan betul nggih, saat niki pagere wis ilang, tukulane tambah gede. Eropa wong ora ditandur, dipageri, pagere ilang, tandurane melu ilang. Tapi di sini pagar Demak sudah ilang, pagar Cirebon ya wis karek ngoten nika, pagar Giri ilang, tapi tandurane wis dadi gede. Ibarat tanaman kalau sudah besar dikasih racun ya tetep gede. Wit nek isih cilik kebrukan batang kucing mati, tapi nek wis gede ketekan batang celeng tetep subur. Mula sakniki tahlilan dilokno ya tambah rame, selawatan dilokno tambah rame, mulutan dilokno tambah rame, kuburan dilokno tambah rame, karena sudah besar ibaratnya ketekan batang celeng ya tetep subur. Dadi sing liyane kelasé lah kelas pupuk atau kelas batang aja ini. Dadi ora tetep ribet. Lagi lah sing cari Mbah Hasyim, yuriduna ayudfi'u nurallahu bi'afahim fayaballah illa yutimmanurahu walau karihal kafirun. Kalau ada orang mau memadamkan cahayanya Allah, akan dibiarkan karo Gusti Allah, sebab Allah jeng nyempurnake cahaya cahayane. Dan sekarang Islam membuktikan buah terbanyak dari Indonesia. Wong haji paling akeh kok Indonesia, masjid paling akeh kok Indonesia, wong apal Quran paling akeh kok Indonesia. Iki dino iki mulo Mesir begitu jebol, sekarang melirik Indonesia, buka jurusan baru teng Universitas Mesir, jurusan Islam Indonesia, mata kuliah Nahdlatul Ulama. Maroko buka Universitas Casablanca, salah satu jurusannya Islam Indonesia, mata kuliah Nahdlatul Ulama. Menurutku Afghanistan buka sekolahan tengriko, pelajaran Islam Indonesia, salah satu mata kuliahnya Pancasila. Lho kurang apa Indonesia sing mau ini kaya ngono saiki tukul seperti ini karena nanamnya betul. Kasar in akhraja syat'ahu fa'azaru fastaghladu fastawa'ala suki yu'jibuzurro aliyaki lubihimul kufar. Bareng saiki wis dadi mulo kabeh saiki mirip NU, aja salah. Niku Sayyidina maune moh sakniki gelem, tapi baginda padha mawon. Ila hadrotin moh sakniki semoga arwahnya gelem. Maune ora ijo saiki ya wis ijo. Tumpeng moh tapi saka kotaan gelem. Terbang moh tapi lambe gelem, tung dang tung tung dang, itu jenenge nasid. Ala padha sesuk kaya awak dhewe kabeh saiki maune tarwehe papat-papat saiki ya wis loro lho. Loro sampeyan nak terus dadi 20, tenang mawon to, wis ta. Istiqomah, istiqomah, istiqomah. Insyaallah nggih. Tanduran sing saka Demak. Lah Demak iki terusane kepiye? Sesuk tak jelasno maneh nek sampeyan isih pekek gelem. Saiki cukup sak menit to mawon wong wis esuk nggih. Aku kongkono wis saiki diwisi moyo. Wis sesuk meneh tak teruslah. Apa? Muga-muga kita sedaya kanthi peringatan Maulid Nabi, kita sedaya mboten kesasar, kita sedaya urip ning donya, kita ngertos nek sing butuh mboten Kanjeng Nabi, nek sing butuh mboten Kiai Toha, ning sing butuh awak dhewe. Awak dhewe. Muga-muga kita angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinglebaken kali kawula kawulanipun Allah dhateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati la yukhzina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.